umur awsat baik-baik perkara adalah pertengahan yang dapat menghantarkan anda ke tempat tujuan serta mempermudah anda untuk sampai kepada tujuan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Syekhul Islam yang mengatakan agama Allah itu berada di tengah-tengah di antara lebih dan kurang, yakni pertengahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Taha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashka. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, menjadi sulit. Dan di dalam ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dijelaskan, ad-dinu yusrun. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yassiru fala tu'assiru, permudahkan jangan dipersulitkan. Agama tidak menyuruh kita susah payah. Kalau susah sangat boleh ditinggalkan, sebab Allah mengatakan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kamu kecuali apa yang kamu sanggupi, yang disanggup kamu kerjakan. Memang ya, kalau orang keterlaluan cepat bosan ataupun cepat penat, cepat jemu, maka Islam tidak menyuruh seperti itu. Sederhanalah dalam apa hal yang dikatakan ibadah. Kerana Allah SWT lah yang maha tahu mengatur makhluknya. Yang mengatur, yang pandai mengatur adalah Allah SWT. Kalau Allah sudah berfirman, sebagaimana kita baca, kalau Rasulullah SAW sudah memberi peringatan, sebagaimana hadis-hadis yang akan kita baca dalam buku ini, maka kita jangan melampaui batas. Apa pun jangan melampaui batas. Kemudian Allah SWT telah menurunkan Al-Quran yang mulia kepada Rasulullah SAW sebagai upaya menghilangkan kesusahan yang dialami umat manusia, serta untuk melepaskan belenggu dan rantai yang mengikat umat-umat terdahulu. Oleh kerana itu, Al-Quran menjadi penyembuh bagi hati dan cahaya bagi amal akal fikiran atau amal fikiran. Maka siapa sahaja yang mengikuti petunjuknya, maka dia akan selamat di dunia dan akhirat. Sedangkan yang berpaling darinya, maka dia termasuk orang-orang yang binasa. Kalau kita lihat kaum yang banyak galau, keterlaluan ataupun melampaui batas, sekarang adalah kaum-kaum sufi. Contohnya, sampai sekarang ada orang-orang sufi yang beribadah berlebihan, sehingga ada yang berpuasa 2 hari 2 malam sehingga keletihan. Ada yang sembahyang sampai kakinya bengkak atau dahinya bengkak. Ada yang tidak mau kahwin. Ada yang tidak mau makan benda-benda yang hidup, seperti orang-orang yang yang makan sayur-sayuran. Dan banyak lagi. Tempoh hari kita dah bincang bahawa ibadah kita yang menentukan caranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kita yang menentukan caranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh tercari-cari dan menentukan cara kita sendiri. Berkali-kali akan anda terus ulang, walaupun 30 kali, 40 kali, tak masalah. Syarat ibadah, ada mengatakan tidak, 3, ada mengatakan 2. Yang mengatakan 3, Ibn Ajlan. Kata Ibn Ajlan, syarat ibadah pertama sekali adalah takwa. Sudah beragama Islam, bertakwa. Sebab kemuncak keimanan seorang adalah bila sampai ke tahap takwa. Kedua, ikhlas. Ketiga, ittiba. Bagaimanapun ikhlasnya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang sufi, orang-orang tarekat, orang tasawuf, kalau tidak ada contohnya, tidak ittiba kepada contoh, tidak mengikut contoh, maka ibadah itu tidak diterima. Ramai orang menyangka bahawa yang paling baik ibadah adalah yang paling ikhlas. Iya. Tetapi kalau tidak ada contoh, tidak ittiba, ibadah tersebut tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sudah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang mana Allah menjelaskan hanya pada diri Rasulullah SAW, fi rasulillah, dalam beribadah dia katakan uswatun hasanah. Kalau selain daripada mengambil contoh daripada Rasulullah SAW, yang mana Imam Syafi'i pernah jelaskan kepada kita dan imam-imam yang lain, semua perkataan, semua amalan boleh diterima dan boleh tolak. Tetapi perkataan dan amalan yang sudah dicontohkan oleh sahibu hadal makam, ditunjuk maka Rasulullah SAW tidak boleh tolak sama sekali. Jadi kalau ada yang pertentangan, ada yang ditambah-tambah yang tak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda, Waalaikumsalam, maka itu semua adalah bukan dikatakan ibadah, dan takut-takut lebih tepat dikatakan bid'ah. Jadi jangan keterlaluan dalam beribadah. Pastikan bila beribadah ada contohnya. Kalau diajak oleh seorang, kita sudah diajar beberapa kali, sebelum melakukan, kalau kita kurang pasti, tanyakan dalilnya, tanyakan hujahnya, burhannya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu hak kita, jangan takut. Dan orang yang mengajak kita melakukan sesuatu, kalau dia tak bawa hujah, kalau dia tak bawa burhan, tak bawa bukti ayat Quran atau hadis, berhak kita untuk menentang dia, sebab dia sudah membawa sesuatu yang baru dalam agama ni. Kalau dia tak punya hujah, tak punya dalil, tak punya burhan, tak punya Quran dan hadis, maka amal itu bukan amalan, wajib ditinggalkan. Kalau dia nak pakai juga, bermakna dia menggunakan ra'yunya, pendapatnya, akalnya, hawa nafsunya. Seperti ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahawa orang ini sama seperti menyembah hawa nafsunya, dan kita tidak boleh menyembah hawa nafsu. Hawa nafsu dimaksudkan di dalam Al-Quran sebagaimana ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah kamu melihat di kalangan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, yang ini disembah kepada dia, sujud atau rukuk. Memang hawa nafsu kita tak boleh rukuk dan sujud, tetapi ketaatan. Makanya tajuk tadi tidak boleh berlebihan dalam ketaatan, kerana ketaatan itu ibadah. Jadi mentaati Allah, mentaati Rasulnya, perlu ada suruhan, ada contoh. Kalau tidak, kita tidak boleh ambil, sama sekali tidak boleh diambil. Tapi alangkah akhir zaman ni, mereka ikut juga contoh, mereka ikut contoh katanya, tapi bukan dicontohkan yang diambil daripada kita Allah dan sunnah Rasulnya, tapi dicontohkan oleh orang ramai. Seolah-olah jaminannya bila orang ramai, itulah betul. Bila orang ramai, oleh kerana ramai, takkanlah orang ramai salah katanya. Itu teori demokrasi ya. Ramai itu betul. Kalau ramai itu diangkat sebagai yang betul. Di dalam Islam, ramai bagaimanapun piawaiannya, nilainya bukan kerana ramainya, tetapi nilainya adalah kerana hujahnya, nilainya adalah kerana Quran atau hadis. Kalau tidak, tak bernilai walaupun hebat macam mana orang yang mengatakannya. Jadi tuan-tuan, ditakuti kalau tidak ada hujah kita melakukan ibadah, kita sudah berlebihan. Kalau tidak ada Quran, tidak ada hadis yang menyuruh kita melakukan, ditakuti kita sudah berlebihan. Contohnya, tiga orang sahabat berpakat, dia berpakat untuk menemui isteri-isteri Rasulullah SAW. Mereka berjaya menemui isteri-isteri Rasulullah SAW. Apa ditanyakan tentang ibadahnya Rasulullah SAW? Setelah mereka menemui para isteri Rasulullah SAW dan isteri-isteri Rasulullah SAW menjelaskan tentang ibadah Rasulullah SAW, mereka pun berbincang. Siapalah kita kalau dibezakan dengan Rasulullah SAW? Siapalah kita kalau dibezakan dengan ibadah Rasulullah SAW? Siapalah kita kalau dibezakan dengan amal Rasulullah SAW? Maka mereka berpakat, seorang mengatakan, saya tidak akan tidur malam, nak terus beribadah. Artinya nak terus solat, tak tidur malam, solat terus. Seorang lagi mengatakan, saya tak akan berbuka, saya nak terus berpuasa. Seorang lagi, saya tak akan kahwin. Kenapa? Dia mau solat malam seolah-olah nak melawan solatnya Rasulullah SAW. Sedangkan solat Rasulullah SAW, solat malamnya tak lebih daripada 11, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah bahawasanya solat malam Rasulullah SAW tidak pernah melebihi 11 rakaat, sama ada di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Tapi sahabat ini dia nak sembahyang lebih daripada itu. Memang ada satu hadis palsu yang bunyi hadisnya, tafakkaru sa'ah khairun min alfis solah, berfikir sesaat lebih baik daripada 1000 solat. Jadi yang diambil 1000 solat. Tapi hadis ni palsu, mungkar hadis ni. Jadi tidak ada 1000 solat, yang ada 11 rakaat. Jadi sahabat ini, dia mengatakan, saya tak akan tidur malam, saya akan terus nak ibadah. Seorang lagi mengatakan saya tak akan berhenti terus berpuasa. Bagi dia berpuasa ini boleh meninggalkan banyak macam maksiat di siang hari. Kalau malam kan dia boleh tidur, tapi siang yang terbuka matanya dia boleh meninggalkan berbagai-bagai maksiat. Yang seorang lagi tak mau kahwin, seolah-olah kalau kahwin menghalang dia daripada beribadah. Bila Rasulullah SAW dengar, maka Rasulullah SAW terus keluar dan menjerit kepada umat pada masa itu, kamukah yang mengatakan begitu dan begini? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidur dan berjaga. Bermakna malam tu kalau nak tidur, tidurlah. Dan nanti kita jumpa hadisnya, seseorang yang terlalu ngantuk kalau nak sembahyang, maka disuruh tidur dulu. Kalau tidak, dia akan maki dirinya sendiri dan dia tidak akan khusyuk kerana melawan ngantuk. Jadi kita tidak boleh tidur, ya, ataupun kita tak boleh beribadah kecuali kita tidur kalau kita terlalu ngantuk. Jadi Rasulullah SAW tidur dan berjaga. Begitu juga seorang yang tak mau kahwin, bagaimana kalau tak mau kahwin sedangkan Rasulullah SAW berbangga dengan zuriat yang ramai besok di akhirat? Disuruh kita tazawwaju, ataupun kahwinlah perempuan yang beranak dan peranak. Kerana kata Rasulullah SAW, aku bangga dengan ramainya umatku di hari, bangga dengan nabi-nabi yang lain, ramainya umatku besok di akhirat. Jadi orang-orang yang dikatakan tadi, para sahabat, dia berlebihan. Berlebihan dalam nak solat, berlebihan dalam nak berpuasa, dan berlebihan dalam apa, menjauhi wanita sehingga tak mau kahwin. Subhanallah, ini semua dikatakan galau, keterlaluan. Oleh kerana tidak ada contoh yang seperti ini, maka perbuatan ini diharamkan. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lihat di halaman seterusnya, menghendaki kita beribadah dengan tenang, dengan mudah, dengan lapang. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kamu kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesulitan bagimu. Dalam apa? Dalam beribadah. Tapi jangan ambil kemudahan lama-lama tak sembahyang. Mudah juga tu. Jangan ambil kemudahan lama-lama tak berpuasa. Ambil jalan mudah lama-lama semua tinggalkan. Itu bukan jalan mudah. Itu cari neraka namanya. Jadi jalan mudah, ambil yang sederhana. Ya? Jadi dalam surah Al-Baqarah 185 ni, Allah menghendaki kita beribadah dalam keadaan tenang, mudah, bukan yang sulit. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menekankan kepada hamba-hambanya bahawa dia hanya menginginkan kemudahan bagi mereka, bukan kesulitan. Dengan menghilangkan kesukaran dari diri mereka serta tidak membebani mereka kecuali hal-hal yang mampu mereka kerjakan, dan mereka tidak akan dihisap melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Oleh kerana itu, Allah mengutus Rasulnya dengan agama yang paling baik, Hanif, yang condong kepada Al-Haq, lagi penuh toleransi. Dan kita mulakan dengan hadis 142. Wa an Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون. قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دوام صاحبه عليه. متفق عليه. Ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lihat ya, muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang muttafaq hal ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahnya sedang di dalamnya terdapat seorang wanita. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, siapakah wanita ini? Aisyah berkata, dia adalah fulanah. Aisyah menceritakan tentang solatnya, yakni kelebihan solatnya. Solatnya begitu dan begini, dipuji, yang mana solat yang dilakukan oleh wanita ini melampaui batas. Maka Rasulullah SAW bersabda, mah yakni cukup. Mah dalam bahasa Arab menyuruh sesuatu dihentikan dengan marah. menyuruh sesuatu yang dilakukan dihentikan dengan tidak keredaan, yakni tidak disukai benda tu, sehingga dia katakan mah. Dalam bahasa kita apa dia? Mungkin kalau bahasa kasarnya merambus lah, kan gitu, pergi jahannam lah, kan gitu kan. Jadi bahasa yang begitu digunakan oleh Rasulullah SAW, mah katanya. Dalam bahasa Arab, kalau terjemahkan bahasa kita, cukuplah. Tidaklah kalian menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuan kalian. Menjalankan ibadah dengan kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan jemu sehingga kalian sendiri merasa jemu. Jadi beribadahlah. Kalau kamu jemu, Allah jemu. Kalau kamu tidak jemu, Allah tidak akan jemu. Jadi jangan beribadahlah sampai kita merasa jemu. Sehingga Allah Rasulullah SAW mengatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Begitu juga walaupun sedikit tetapi terus dilakukan, daripada banyak-banyak 2 hari 3 hari terus lakukan selama-lamanya. Ya, jadi dilakukan kena walau sedikit tapi terus-terusan. Seperti orang ya membincangkan solat malam, dibincang-dibincang, oh dibolehkan katanya kerana Imam Ahmad membolehkan sembahyang lebih daripada 11 rakaat. Bermula dibuatlah sampai 43 rakaat mungkin, 53 rakaat dan sebagainya. Tapi lepas tu terus tak buat. Alangkah lebih baik kalau kita lakukan 11 atau kurang daripadanya, tetapi kita terus lakukan istiqamah. Itu lebih baik daripada terus buat banyak. Imam Ahmad membolehkan lebih daripada 11 rakaat. Tetapi menentukan satu malam 23 itu tidak boleh. Seperti di negeri kita, bulan Ramadan mesti 23. Kalau tidak, tidak boleh. Lebih tidak boleh. Kurang tak boleh. Mesti 23. Yang itu dia katakan bid'ah. Tetapi kalau malam ini 23, besok lebih, tapi diganjilkan seperti 27, 29, 29 dan sebagainya, itu dibolehkan. Tetapi sebaik-baiknya adalah kita kembali kepada hadis Bukhari. Jadi riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ini Rasulullah SAW tidak pernah melebihi 11 rakaat. Ya? Kurang pun tak jadi masalah. Ada orang yang mampu setiap malam buat 3, tak jadi masalah, tapi teruskan. Dan pengamalan agama yang paling dia sukai adalah yang dikerjakan secara terus-menerus. Wa kana ahabbuddin ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Yani amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berterusan walaupun sedikit. InsyaAllah. Lihat perkataan mah merupakan kata larangan sekaligus peringatan. Yani larangan dan peringatan. Peringatan yang keras itu mah. Jadi kalau orang Arab mengatakan mah, bermakna dia sudah marah kepada kita. Kata la yamullullah, la yamullullah artinya Allah tidak akan memutus pahala amal perbuatan kalian. Dia tidak akan memperlakukan kalian seperti perlakuan orang yang bosan sehingga kalian sendiri yang merasa bosan dan meninggalkannya. Jadi janganlah kita melakukan sesuatu sampai kita bosan. Ada seorang sahabat dulu ya, dia meminta izin kepada Rasulullah SAW supaya diizinkan satu hari khatam satu Al-Quran. Kata Rasulullah SAW jangan. Dia minta seminggu khatam satu Al-Quran. Rasulullah SAW jangan. Dia minta dua minggu. Kata Rasulullah SAW jangan. Dia minta satu bulan. Lama-lama kata Allah SAW, buatlah yang termampu. Bila dia tua, satu bulan nak khatamkan satu Al-Quran pun susah. Mungkin masa dia muda, mungkin boleh. Tetapi Rasulullah SAW larang satu hari menghatamkan satu Al-Quran. Dilarang, hadisnya sahih. Makanya ada orang mengatakan Imam Syafi'i satu hari, satu malam menghatamkan berpuluh kali. Itu bohong. Kalau berpuluh kali macam mana dia baca? Anta ambil satu keset, anta pusing 2-3 kali, satu hari satu malam berapa kali dia boleh tamat? Ya syair keset pun boleh rosak, apalagi manusia. Kalau kita terus baca Al-Quran, menghatamkan satu hari satu Al-Quran, satu Al-Quran tu kita akan bosan, malah kita akan kepenatan. Maka Rasulullah SAW menggalakkan sebulan sekali ataupun tiga bulan sekali, dan paling banyak paling digalakkan setahun sekali. Di bila? bulan Ramadan. Subhanallah. Sebulan tu dikhatamkan Al-Quran. InsyaAllah itu yang paling afdal. Dan kita teruskan. Pengertian hadis ataupun pengesahan hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Makanya dikatakan hadis muttafaq alaihi. Sahabat yang penuh di depan, di belakang, di depan masih kosong lagi, insyaAllah. Penuhkan di depan masih ada kosong lagi. Di depan tu ada, di depan sini pun ada, mana-mana lah insyaAllah. Yang paling dekat, yang paling berkat sebenarnya, insyaAllah. Al-malalu kebosanan. Al-malalu dalam hadis ni kebosanan, iaitu perasaan berat jiwa dan keengganannya terhadap sesuatu yang disukai sebelumnya. Tutiquna, yang kalian mampu. Kandungan hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kosong ni, di depan ni ada kosong. Yang pertama, diperbolehkan menanyakan orang lain yang masuk ke rumah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Artinya kalau ada orang masuk ke rumah kita yang dibawa oleh anak kita atau oleh isteri kita atau keluarga kita, kita berhak untuk bertanya, siapa itu? Sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah apabila ada seorang wanita datang ke dalam rumahnya. Dan isteri jangan marah pula, kenapa abang nak tanya-tanya? Kerana hadis ini Rasulullah SAW bertanya, bermakna mencontohi perbuatan Rasulullah SAW adalah sunnah. Ataupun anak kita mungkin bawa kawan, kita boleh tanya, siapa yang dibawa itu? Itu hak kita dan dibolehkan. Ini dalilnya. Kalau orang bertanya, mana dalilnya? Ini dalilnya. Diperbolehkan menyebut, menggambarkan beberapa permasalahan di hadapan orang lain, yakni orang yang berilmu dimasukkan sini, agar dia memperbaiki yang salah dan memuji yang benar. Ini bukan memburukkannya. Kalau salah, dibetulkan. Betul? Kalau berlebihan, akan ditegah supaya jangan berlebihan. Ulang lagi sekali. Katakan, kalau ada orang yang datang ke rumah kita, kemudian ada juga ustaz yang datang ke rumah kita ataupun orang alim dicerita ke rumah kita, itu dalam rumah kita, kepada ustaz tadi, maka itu diperbolehkan. Tapi dengan ikhlas ya, jangan ambil kesempatan untuk menghina kawan tu, menceritakan itunya dan ininya yang boleh membawa kepada keaiban. Tapi kalau ikhlas kepada Allah supaya ustaz ni memberi nasihat dan sebagainya, alhamdulillah itu dibolehkan. Sebab Aisyah dan dinasihati oleh Rasulullah SAW. Disunahkan memberi kecaman pada saat melihat kemungkaran. Kecaman artinya teguran. Teguran yang kita tidak senang dengan kemungkaran tersebut. Dan di antara fitrah dan fatrah, orang beriman memang tidak senang kepada kemungkaran. Dan di antara yang terbaik apabila melihat kemungkaran, adalah dia ditegur. Sebagaimana hadis Muslim, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman. Ini perintah. Walaupun berubah khabar ya. Apabila kamu melihat kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan tangan kamu. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisan kamu. Jika tidak mampu, ubahlah dengan hati kamu, artinya kamu meninggalkannya dengan tidak menyenanginya. Jadi yang terbaik kalau mampu kita bersuara supaya ditegah ataupun dilarang kemungkaran itu daripada berterusan. Tidak boleh menunda mengakhirkan penjelasan jika sangat dibutuhkan pada saat-saat itu juga. Jadi jangan ditangguh-tangguh. Ah tak apalah, ini kemungkaran kita jangan sebut dulu. Besok-besok. Besok-besok dah lupa. Atau besok-besok dah cerita lain. Jadi kalau kita lihat kemungkaran, kalau hak kita untuk meneguh, kita teguh. Kita tidak boleh menangguh-nangguhkannya. Tapi tengok juga ya, kalau membawa kepada bahaya yang besar, maka lebih baik kita diam. Sebab ada dalam kaedah usul, saddu zara'i. Tutup benda-benda yang boleh menjadi, ataupun kaedah yang paling betul, akhaffu min dararain. Mengambil yang lebih ringan daripada yang lebih berat. Mengambil bahaya yang kecil daripada bahaya yang besar. Katakan seseorang datang ke rumah kita, orang ini punya kuasa, dengan kuasanya kita boleh itu dan ini, dia membuat kesilapan, kita tegur, digunakan kuasanya sehingga menyusahkan kita. Kalau boleh yang seperti itu, kita nanti dulu. Seperti di rumah kita misalan, kita baru belajar 2-3 bulan, mak kita buat bid'ah, berbagai-bagai bid'ah, bapak kita buat berbagai-bagai bid'ah, kita jangan terus tegur yang bukan-bukan. Yang kita katakan mak buat bid'ah, bapak buat bid'ah, semua yang buat bid'ah masuk neraka. Bukan macam tu. Besok ditanya, di mana kau belajar? Belajar dengan Ustaz Rasul. Besok tak boleh datang sini lagi. Dan orang yang belajar kat sini dikatakan semua sama tarafnya. Jadi kalau kita rasakan itu boleh membahayakan diri anda, begitu juga membahayakan dari anda terus menuntut, maka berhenti dulu. Jadi waktu, keadaan dan waktu yang sesuai baru kita bercakap. Ya? Begitu juga. Banyak beribadah di luar kemampuan fizik, yakni fizikal, dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan. Jemu dan bosan nanti. Yang mengakibatkan jiwa tidak mau melakukannya kembali. Sedang dan tidak berlebihan dalam menjalankan ibadah adalah faktor pendukung bagi kelengkingan ibadah tersebut dan tetap berada dalam ketaatan. Tapi kadang-kadang orang memang tak beribadah pun dah jemu. Ya kan? Malam terbangun, nak ibadah jemu dia. Apalagi beribadah banyak, nak ibadah dah jemu. Puasa misalan, nak puasa pun jemu. Mudah-mudahan Allah hilangkan perasaan seperti itu. Mintalah kepada Allah supaya fatrah kita dan fitrah kita mencintai ibadah. Minta kepada Allah. Seterusnya, amalan yang paling disukai dan paling banyak pahalanya adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus meski dalam jumlah yang tidak banyak. Kalau kita nak buat banyak-banyak tapi tak berterusan, itu tidak guna. Apa kata orang Melayu? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Daripada pikul banyak-banyak tetapi kita tidak mampu meneruskannya. Kemudian pemenuhan hak jiwa dengan mengerjakan hal-hal yang mubah akan mendatangkan pahala jika dimaksudkan untuk memperkuat amal soleh dan tekun beribadah kepada Allah. Dan di kuliah yang lalu kita sudah jelaskan apa saja amal yang mubah yang harus kalau diniatkan kepada Allah SWT dia jadi ibadah. Apa saja amal yang mubah, apa saja amal yang harus kalau diniatkan kepada Allah SWT dia tetap jadi ibadah. Sebab innamal a'malu binniyat, amal itu adalah dimulakan dengan niat. Kalau niatnya kerana Allah SWT, dia akan jadi ibadah. Ya? Begitu juga meninggalkan yang mungkar. Kalau niat kerana Allah SWT, jadi ibadah. Ya, sebelum saya teruskan, ada soalan tentang apa yang saya bincangkan ni? Kalau ada soalan, dapatkan mikrofon ya. Kalau tak ada, kita lanjutkan dengan hadis 143. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاث رحت إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. Ini hadis yang saya ceritakan tadi sebelumnya. فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حديث متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita ada tiga orang yang datang ke rumah sebahagian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterjemahkan, isteri-isteri Nabi SAW. Yang bertujuan menanyakan tentang ibadah Rasulullah SAW. Setelah diberitahukan kepada mereka, Mereka merasa ibadahnya itu hanya sedikit. Yakni seolah-olah adalah sikitnya ibadahku. Jadi mereka merasa ibadahnya itu hanya sedikit. Seraya berkata, di manakah posisi kami dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliau, yakni Rasulullah SAW, telah diberikan keampunan, yakni maksum, diberi keampunan atas semua dosa-dosanya, baik yang telah lewat, telah lalu, maupun yang akan datang. Salah seorang di antara mereka berkata, saya akan mengerjakan solat malam terus-menerus, yakni tak akan berhenti. Makna, lepas sembahyang isyak, dia terus nak sembahyang sampai pagi. Dan yang lainnya berkata, kalau aku akan terus-menerus berpuasa tanpa berbuka, yakni tidak kira hari apa. Dan satu lagi berkata, sedangkan aku tidak akan mendekati wanita ataupun tidak akan mengahwini wanita, tidak akan mengahwini perempuan, dan tidak akan menikahi untuk selamanya, artinya menjauhkan diri daripada wanita. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi mereka dan berkata, kaliankah yang tadi mengatakan ini dan itu? Adapun diriku, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepadanya di antara kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, mengerjakan solat dan juga tidur, serta menikahi wanita. Oleh kerana itu, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Muttafaq alaihi. Jadi Rasulullah SAW yang paling takut kepada Allah, yang paling takut kepada Allah SWT, dijelaskan dalam hadis muttafaq alaihi ini adalah SAW, tapi dia masih tidur. Manusia kalau kurang tidur, apa akan jadi? Subhanallah. Bayangkanlah, manusia kalau terus berpuasa, apa akan jadi? Dan manusia kalau meninggalkan wanita, umat ini akan berkurangan. Dan kalau zaman sekarang wanita bertelanjangan, kalau ramai orang nak cuba-cuba, lihat padri-padri yang tak kahwin, akhirnya apa? Dia buat homoseks antara satu dengan lain. Pelajar-pelajarnya jadi mangsa. Berapa kali kita baca kat surah apa? Sebab Allah bekali dia dengan nafsu. Nafsu ni untuk berzuriat, bukan untuk yang lain. Jadi bila berkahwin akan terawat nafsu yang bergelora. Maka Rasulullah SAW melarang orang yang keterlaluan dalam ibadah sehingga tidak mahu mendekati wanita, yang keterlaluan dalam ibadah sehingga tidak mahu makan makanan yang sedap-sedap ni, nak puasa terus. Dimasukkan puasa di sini, malam pun dia tak, kalau boleh dia tak mahu makan, dia terus mahu puasa. Kalau malam terus sembahyang, tentulah siang juga dikerjakan sembahyang-sembahyang sunnah. Ini akan melemahkan umat. Ya kan? Kalau anda terus puasa, apa yang anda boleh buat kalau dah puasa letih terus? Kalau anda tak mau kahwin, apa ada pada anda? Beribadah terus. Kalau anda dah qiyamul lail, besok kerja anda tak boleh concentrate ataupun tak boleh menumpu kepada kerja yang akan kita lakukan sebab ngantuk. Mustahil tak ngantuk kalau tak tidur malam. Dan Allah mengatakan, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا wan nahara ma'asha, dan kami jadikan malam itu untuk tidur dan siang untuk cari makan. Wa ja'alna al-laila libasa wan nahara ma'asha, dan dijadikan malam kamu adalah untuk kamu tidur dan dijadikan siang kamu adalah untuk kamu mencari makan. Jadi kalau kita dah terbalik macam mana, ataupun kita tak mau tidur langsung, ini perbuatan yang mungkar. Dan ini perbuatan ni, sebagian ulama mengatakan dia adalah perbuatan bid'ah. Apa bid'ah? Yang ini menambah ibadah yang tidak pernah diperintahkan dan dicontohkan. Dan bid'ah adalah bahaya yang besar. Kerana orang yang buat bid'ah, kalau ditiru oleh orang yang lain, ada satu hadis yang memberi penjelasan, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alihi wizruha wa wizru man amala biha ila yaumil qiyamah. Siapa menunjukkan sunnah yang buruk, yang keji, maka baginya dosa dan dosa orang yang mendirinya sampai hari kiamat. Dan ini bid'ah. Kita dah tahu bahawa bid'ah amalan yang paling keji setelah melakukan kesyirikan. Dan kita teruskan hadis Pengesahan hadis, hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Kosa kata asing. Salah satu rahtin, tiga orang. Taqaluha, menganggap ibadahnya hanya sedikit. Arqud, tidur dalam rangka memenuhi hak fizik. Raghiba, an, berpaling. Sunnati, jalan dan manhajku dalam beribadah. Sunnah, jalan atau manhaj dalam beribadah. Kandungan hadis. Disunahkan mencari informasi mengenai para ulama Rabbani untuk mengetahui keadaan perkembangan mereka. Sebagaimana sahabat ini mencari maklumat tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Mencari maklumat tentang ibadahnya Rasulullah SAW, mencari maklumat tentang ibadahnya orang alim, itu dibolehkan. Tetapi yang tidak dibolehkan, melakukan berbeza dengan apa yang sudah diketahui. Seperti sahabat tadi, diketahui bagaimana sembahyang Rasulullah SAW, sehingga dia mau sembahyang. Tapi sayang sembahyangnya, patutnya 11 rakaat, tapi dia sembahyang tak tahu beribu rakaat atau beratus rakaat. Dia tahu Rasulullah SAW beristeri. Berapa isteri Rasulullah SAW? 9, tapi dia seorang pun tak ada. Macam mana? Dia tahu Rasulullah SAW tu, di antara kegemaran Rasulullah SAW adalah kambing, makan kambing. Ya kan? Tapi dia kalau berpuasa, kambing pun dia tak mau tengok dia. Jadi untuk mencari maklumat tentang ibadahnya seorang, orang alim, itu disuruh. Tetapi jangan melebihi apa yang sudah dilakukan oleh orang alim tersebut. Sebagaimana sahabat mencari informasi, maklumat tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Jika hal itu tidak bisa, tidak boleh diperolehi dari orang laki-laki, maka dibolehkan mencarinya dari para wanita, iaitu isteri atau puteri mereka. Jadi katakan seorang ustaz, kita nak tanya kepada anaknya, apa ustaz ni buat? Tak, ini masalah. Boleh tanya kepada anak laki-lakinya atau anak perempuannya, ataupun pada isterinya atau isteri-isterinya. Tak, ini masalah. Kalau yang kita cari kebaikannya, tetapi kalau kita cari keburukannya, itu tidak boleh. Sebab kalau mencari keburukannya, itu sama seperti tajassus wala tajassasu. Jangan kamu mengintip-intip. Sebab bila kita mengintip mencari kesalahan orang, kita akan mengumpatnya. Dan mengumpat hukumnya haram, tidak boleh sama sekali. Tetapi mencari kebaikan, apabila diperkatakan kebaikan, itu bukan mengumpat, itu mengumpat yang baik. Tetapi kalau mencari kesalahan, kemudian diceritakan kepada orang lain, maka itu mengumpat yang diharamkan dan tidak boleh sama sekali. Itu namanya tajassus. Kemudian barang siapa berkeinginan untuk berbuat amal soleh dan ingin memperlihatkannya tetapi tanpa riak, maka hal itu atau hal tersebut tidak dilarang. Kita melakukan ibadah, ditunjukkan kepada orang lain supaya orang mengikutnya, menirunya, itu boleh. Tetapi beribadah, ditunjukkan kepada orang lain untuk dipuji, itu namanya riak. Ibadah seperti ini syirik. Sebab Rasulullah SAW bersabda, yasiru riak syirkun. Sedikit daripada rasa riak itu syirik. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bertanya kepada sahabat, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair? Qalu bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, maukah aku khabarkan kepada kamu dosa besar yang paling besar? Para sahabat mengatakan, sudah pasti Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, ar-riya, di hadis lain asyirk, di hadis yang lain asyirik. Kemudian kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkil asghar, di hadis yang lain asyirkil khafi, yang paling aku takuti berlaku kepada kamu sekalian adalah syirik yang tersembunyi ataupun syirik yang kecil. Ma huwa ya Rasulullah, ma huwa ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah SAW? Dia katakan syirik yang tersembunyi, ar-riya. Ar-riya. Dan riya ini dimisalkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana seorang laki-laki sedang solat. Solatnya dah bagus. Tetapi bila saudara Hamzah tengok, dia sembahyangnya dicantikkan lagi, dirapikan lagi. Sembahyang pertama untuk Allah, sembahyang kedua untuk dipertontonkan. Jadi itu riya. Jadi mempertontonkan ibadah supaya orang ikut, itu hukumnya sunnah. Malah sebagian ulama mengatakan dituntut. Seperti dalam masyarakat kita ni, orang sembahyangnya semua tak betul. Kita tunjukkan sembahyang betul. Kita ke depan tunjukkan dengan niat supaya orang ikut kita, supaya sembahyangnya betul. Itu sunnah, itu dituntut, itu cara dakwah. Tetapi kalau dengan niat akulah paling hebat sembahyang, maka dia syirik. Dan hadis tadi saya baca ada sambungannya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha. Siapa menunjukkan sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutnya. Jadi biarlah ibadah kita kalau nak ditunjukkan pun supaya orang mengikut cara yang yang betul. Kalau tidak, ibadah kita sia-sia. Seterusnya, disunahkan, tadi belum habis ya, disunahkan untuk mendahulukan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyampaikan masalah ilmu. Makanya kita mulakan dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, yang dikatakan khutbatul hajah, dan menjelaskan segala masalah hukum kepada para mukallaf. Mukallaf yakni orang yang sudah diwajibkan kepadanya hukum-hukum taklifi. Apa hukum taklifi? Yakni yang lima tu, haram ataupun wajib, haram, makruh, sunnah dan jaiz. Itu hukum-hukum taklifi. Nanti yang tak faham boleh tanya ya. Disunahkan mendahulukan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyampaikan masalah ilmu dan menjelaskan masalah hukum kepada para mukallaf, serta menghilangkan syubhat dari para mujtahid, yakni orang yang berjihad dalam sesuatu masalah. Syubhat artinya yang samar-samar. Ya? Jadi jelaskan benda yang samar-samar. Disunahkan menikahi ataupun menikah, dan hal ini sangat dianjurkan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunatku. Siapa yang lari, yang meninggalkan sunatku, dia bukan daripada golonganku. Diharamkan puasa dahar sepanjang zaman. Terus puasa tanpa berbuka. Terus. Satu bulan, 30 hari, 28 hari, 29 hari, terus. Itu hukumnya haram. Tidak ada contoh daripada salah seorang pun Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan sahabat tidak pernah melakukannya. Diharamkan bangun malam sepanjang malam tanpa tidur. Sebab dia akan menghilangkan kita punya kesihatan. Hal-hal yang bersifat mubah dan sunnah akan berubah menjadi haram jika menyimpang dari petunjuk Rasulullah SAW. Walaupun diubah, tetapi dilakukan dengan tujuan taat kepada Allah, tapi diubah dengan cara yang mubah kepada cara yang bid'ah, maka hukumnya haram. Mengikuti Rasulullah SAW dalam hal kesederhanaan dan keseimbangan dalam beribadah merupakan hakikat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang maha tinggi. Tidak berpegang teguh pada petunjuk Rasulullah SAW dalam ibadah akan mengakibatkan timbulnya sikap melampaui batas yang berlebihan dan terperangkap ke jurang terlarang lagi tercela, dan ditakuti terperangkap dalam kebid'ahan, kebid'ahan yang berbagai-bagai bentuknya. Hukum pokok dalam ibadah adalah at-tawqifi, bergantung pada wahyu, yakni dalil. Tawqifi boleh dikatakan wakaf, berhenti. Bila ada Quran, ada hadis, berhenti. Satu misal yang mudah dipahami. Kalau saya misalkan dengan Abdul Munif bertengkar masalah satu hukum, tiba-tiba sahabat kita bawa hujah, bawa Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum tersebut. Bila kita dengar Al-Quran atau dibawa hadis, maka kita tak boleh bertengkar lagi. Wakaf, berhenti. Tawqifi artinya terhenti dengan adanya dalil. Tapi kalau kita terus masih bertengkar, masih bergaduh, bermakna kita tidak beriman dengan ayat Allah. فَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَهُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Apa yang kamu perselisihkan di dalamnya, hendaklah kembalikan kepada hukum Allah. Ini Quran hadis. Kalau kita tak mau kembalikan kepada hukum tawqif ini, maka kita kufur. Dan boleh membawa kepada kafir langsung. Maka jaga-jagalah ya. Bila dibawakan Quran dan hadis dalam hal-hal yang dipertingkahkan, maka kita kembali kepada Quran hadis. Yang paling bahaya di negeri kita, kita katakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Tapi ada orang mengatakan tidak, itu tak cukup. Ada lagi satu yang dikatakan bid'ah hasanah. Sedangkan hadis bid'ah hasanah tak ada. Bahaya paling bahaya ni. Sebab tidak diambil hadis tadi sebagai hukum tauqifi. Dia tidak mengambil dalil ini untuk menghentikan perbincangan-perbincangan yang mengatakan bid'ah itu, bid'ah ini dan sebagainya. Maka dalam hal ibadah ini tidak diperbolehkan ijtihad dengan ra'yu. Ra'yu pendapat atau dengan tanggapan perasaan baik terhadap sesuatu. Yang ini beranggap baik. Ra'yu, bagaimana pendapat anda? Jadi dia ambil pendapatnya, kononnya ini adalah pendapat yang baik. Tidak ada dalam Islam. Tidak ada hukum ra'yu. Tidak ada hukum mengikut pendapat. Tidak ada. Hukum adalah Quran dan hadis. Tidak selayaknya seorang Muslim tertipu oleh amalan yang lahiriahnya nampak baik, kerana sebenarnya mengandung kerosakan disebabkan bertolak belakang dengan petunjuk Nabi yang benar. Maksudnya begini, jangan terpengaruh bila orang mengatakan perbuatan saya baik. Okey, kawan kau katakan baik, kita ambil, kita nilai dengan Quran hadis. Kalau secocok dengan Quran hadis, bermakna dia betul. Kalau tidak ada suruhan dalam Quran hadis malah bertentangan, maka itu dikatakan tidak baik walaupun semua orang mengatakan baik. Ulang lagi sekali, kita bukan menimbang perbuatan baik bila orang yang melakukan ataupun orang mengajarkan mengatakan itu baik. Bukan itu pertimbangannya, terutama kalau dah ramai orang lakukan. Bukan itu. Baik tidak baiknya adalah Quran. Sesuai tak dengan Quran? Baik tidak baiknya adalah hadis. Sesuai tak dengan hadis? Ataupun ada tak dalilnya? Kalau tidak ada dalilnya, ditambah tidak sesuai dengan hadis, maka itu bukan amal ibadah, walaupun dalam ra'yunya, dalam hawa nafsunya mengatakan baik. Bukan agama, bukankah agama milik Allah dan milik Rasulnya, kerana diizinkan untuk Rasulullah SAW menyampaikan, bukan milik seseorang. Dan seterusnya, hadis yang kita bincangkan tadi merupakan patokan pokok pembatalan bid'ah. Akhirnya disebut juga bid'ah. Meskipun pelakunya bertujuan baik, maka mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada Abdullah ibn Umar yang mengatakan, lihat apa kata Abdullah ibn Umar, kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nas hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, meskipun orang-orang atau semua orang melihatnya baik. Alif lam an-nas itu lil istighraq, menunjukkan walaupun semua. Katakan semua orang mengatakan bid'ah itu baik, tapi tetap dia sesat. Semua bid'ah itu sesat walaupun semua manusia mengatakan baik. Kerana yang menentukan bukan manusia yang biasa ni, tapi yang menentukan Allah dan Rasulnya. Kata penulis, saya telah jelaskan tentang orang-orang yang melihat baiknya bid'ah dalam buku saya yang berjudul Al-Bid'ah wa Atharuha As-Sayyi' fil Ummah. Buku ni buku tak besar, kecil, ada dalam simpanan saya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, penentuan bid'ah bila tak ada dalilnya. Penentuan bid'ah bila dimasukkan dalam agama sesuatu ibadah yang tak ada dalilnya, maka itu bid'ah. Yang ada dalilnya, itu dikatakan sunnah. Yang tak ada dalilnya, sampai kiamat kita namakan dia bid'ah. Memang bid'ah ada dua ya, satu urusan dunia dan satu urusan agama. Yang urusan dunia, buatlah bid'ah banyak-banyak. Urusan dunia. Tapi ada syarat juga, yang tidak membahayakan dunia dan penghuninya. Buatlah. Tetapi dalam agama, walaupun sekecil mana, bid'ah tetap dilarang. Poin seterusnya yang hendak disampaikan oleh ketiga orang di atas terdiri dari dua bahagian. Pertama, tambahan dalam hal yang sudah disyariatkan. Seperti misalnya puasa ad-dahar, puasa sepanjang zaman. Itu tidak ada. Puasa sudah ada. Seperti puasa Ramadan. Seperti puasa nazar. Seperti puasa Senin Khamis. Seperti puasa Nabi Allah. Nabi Allah siapa? Nabi Allah Daud. Hari ini puasa, hari besok berbuka. atau dikatakan puasa putih. Bila puasa putih? 13, 14 dan 15, tetapi bukan ikut kalender Masihi. Kita ikut kalender Hijri. Jangan nanti bulan Januari 11, 12, 13 Januari. Bukan itu. Kita ambil hari bulan Islam. Tidak kena mengena dengan hari bulan mereka. Itu dinamakan puasa putih. Ya? Jadi puasa yang wajib seperti bulan Ramadan, seperti puasa Nazar, itu wajib. Adapun puasa sunnah seperti itu hari puasa Ashura, Senin Khamis, puasa Nabi Allah Daud ataupun puasa putih, dan apabila kita tak ada sarapan di pagi hari, kita pergi ke dapur, buka tudung saji, tak ada sarapan, juga disunahkan kita berpuasa. Kecuali di hari-hari yang dilarang, seperti hari Jumaat, seperti hari Sabtu dan hari Ahad. Sebab itu kebesaran Sabtu kebesaran Yahudi dan Ahad kebesaran Sabtu kebesaran Yahudi dan Ahad kebesaran Nasrani. Adapun hari Jumaat, itulah Idul Ayyam. Kita tak boleh puasa. Kecuali puasa kalau nazar. Kecuali kalau puasa, puasa kita puasa qada. Itu dibolehkan. Dan qiyamul lail, bangun malam. Qiyam artinya bangun. Al-lail malam. Qiyamul lail, yakni qiyam sepanjang malam, itu diharamkan. Walaupun kita besoknya tak ada kerja. Kalau nak sembahyang juga, cukuplah dengan 11 rakaat. Kalau nak dihidupkan juga malam, cukuplah dengan membaca Al-Quran ataupun kitab-kitab yang belum sempat kita baca. Hukum pokok dalam puasa sunnah dan bangun malam adalah dianjurkan, yakni disunnahkan. Dalam hadis di atas, salah seorang dari ketiganya hendak puasa dahar, yakni puasa terus sepanjang masa. Iaitu bermerti dia memberikan tambahan pada apa yang telah disyariatkan. Demikian juga dengan orang yang satu lagi yang ingin bangun malam. Dan itulah yang disebut dengan bid'ah idafiyah. Bid'ah idafiyah, bid'ah tambahan. Dalam itu bid'ah, ditambah lagi. B. Meninggalkan apa yang telah disyariatkan di dalam rangka menjalankan agama. Seperti meninggalkan pernikahan. Pernikahan itu disyariatkan. Jadi bagi siapa yang mampu nikah, kalau tidak menikah, maka dia sudah lari daripada sunnah Rasulullah SAW. Disebutkan sebagai bid'ah tarkiyah. Tarkiyah yang meninggalkan. Sengaja meninggalkan yang disyariatkan itu bid'ah. Bid'ah tarkiyah. Yang ini meninggalkan sesuatu yang sudah syariatkan. Kedua macam bid'ah di atas adalah sesat. Kerana kullu bid'atin dhalalah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Allamah Asy-Syatibi dalam kitabnya yang tiada duanya, yakni Al-I'tisam. Alhamdulillah saya telah beri kesempatan untuk mentahkik. Segala puji hanya bagi Allah semata, ya, sebelum dan sesudahnya. Saya rasa kalau ada soalan, kita teruskan dengan soalan. Ada soalan? Ya, teruskan dulu. Kita rehat sebentar. Ya, di depan saya kalau ada soalan, pakai pembesar suara. Dan muslimah kalau ada soalan, ditulis. Ustaz, adakah kita keturunan dari Nabi Nuh? Keturunan dari Nabi Nuh? Kita keturunan daripada Nabi Adam, tanpa khilaf. Kullukum min Adam, wa Adamu min turab. Inna akramakum indallahi atkakum. Kamu semua daripada Adam. Kamu semua daripada Adam. Dan Adam daripada tanah. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Itu yang sahih. Kita semua daripada Adam. Okey, dikatakan Bani Adam, anak cucu Adam. Teruskan. Ustaz, puasa putih mengikut negeri kita atau ikut Mekah? Dari Mekah 29 Muharram, di sini 28 Muharram. Ikut sini. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah, kita ikut di mana kita berada. Hari bulan kita di sini adalah hari bulan yang kita pakai sekarang. Jangan yang di Mekah. Sebab waktunya pun dah lari kan, 8 jam. Jadi kita ikut yang di sini. Okey, kita teruskan kepada hadis 144. Hadis yang pendek ni. Sekiranya kita belajar dengan Ustaz, bila nak cakap bid'ah tu satu-satu macamnya, perkara susah nak dia cakap khilaf. Itu ahli bid'ah namanya. Bila satu ustaz susah nak cakap bid'ah, tu ahli bid'ah. Dia tahu tu bid'ah tapi dia... Ya, tu ahli bid'ah. Kenapa dia tak mau cakap? Takut miss tak? Takut. Kalau miss, dia punya suruh. Syed, ya rezuku maya syed. Wa yahdi maya syed. Jangan lupa juga. yarzuqu ma yasha wa yudhillu ma yasha. Allah memberi rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan memberi hidayah bagi siapa yang dikehendaki. Dan jangan lupa, Allah memberi rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyesatkan bagi siapa yang dikehendaki. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada siapa yang beri petunjuk. Kalau orang tak mau menerangkan bid'ah sedangkan benda itu bid'ah, maka dia ahli bid'ah. Faham tak maksud saya? Apa hukumnya? Oh, ini bukan bid'ah, sedangkan bid'ah, ah, itu ahli bid'ah sebab merubah. Kalau kita baca buku, saya sudah tulis satu buku, bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah. Apa arti bid'ah di antaranya? Merubah. Ada 5 pengertian bid'ah. Di antaranya merubah. Kalau benda itu jelas-jelas bid'ah, anda katakan menyalahi sunnah. Banyak menyalahi sunnah. Berzina menyalahi sunnah. Tak mau nikah terus menyalahi sunnah. Tapi itu bukan bid'ah, itu maksiat. Boleh tak katakan, oh ini menyalahi sunnah, itu bukan menyalahi sunnah. Maksiat, fasik juga menyalahi sunnah. Yang bid'ah jelas, apa dia? Tambahan. Tidak boleh, Syah. Manhaj kita jelas. Manhaj ahli sunnah wal jamaah, kata mal ilmu mal'un, menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Tidak boleh sama sekali. Katakan yang benar, kulil haq walau kana mur. Dan yang benar itu daripada Tuhan kamu, kamu jangan ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhan kamu, kamu jangan ragu. Kalau kamu ragu bermakna ditakuti ayat Allah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim 3 tau. Alif lam mim. Yang 3 ini Allah mengatakan la raib, jangan kamu ragu. Kenapa jangan ragu? Hudan lil muttaqin, supaya kamu dapat hidayah. Yakni hidayah bagi orang yang nak bertakwa. Kalau tak disembunyikan, tak dapat takwa apa? Laknat Allah ada. Makanya untuk mengaku ahli sunnah wal jamaah, semua boleh mengaku. Jamaah tabligh, Hizbut Tahrir, orang sufi. Tapi untuk membuktikan, itu yang paling payah. Betul kan? Paling payah untuk membuktikan. Siapa yang membunyikan sunnah, itu ahli bid'ah. Siapa yang menyembunyikan bid'ah, ya, yakni menghapuskannya, itu ahli sunnah. Sebab bila menyembunyikan bid'ah, bermakna kita tidak mau melakukannya. Tapi siapa yang menyembunyikan sunnah, dia ahli bid'ah. Yang katakan, oh ini masalah khilaf, sedangkan bukan masalah khilaf, dia nak sembunyikan sesuatu yang dia takut. Allah mengatakan, takutlah kepada aku, jangan takut kepada mereka. Rezeki kamu bukan di tangan tuan kamu, bukan di tangan masjid, bukan di tangan itu dan di tangan ini, tapi di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah bahawa Allah sentiasa memberi rezeki kepada kita yang beriman kepadanya. Orang kafir yang kafir kepada Allah jadi kaya raya, jadi jutawan, apalagi kita. Subhanallah. Kalau ilmu disembunyikan, bermakna ilmu kamu, kamu kikis, kamu buang kerana kamu tak sampaikan kepada orang lain. Jadi 144 ni kita tangguhkan, takut tak cukup waktu nanti. Ada soalan yang lain, teruskan. Sebelum kami teruskan kepada subjek kedua, kewajipan menuntut ilmu, ambil kau ada soalan. Ketika seluruh dunia banjir, adakah kita dari para soleh yang mengikut Nabi Nuh? Apa maksudnya ni? Soal lagi sekali. Apa kena-kena banjir sekarang dengan Nabi Nuh? Cerita Nabi Nuh sudah berlalu sebagai iktibar. Ya, bala yang diturunkan kepada Nabi Nuh kerana keingkaran mereka untuk mengibadahi Allah SWT dan mengingkari kenabian Nabi Nuh. Dan bala yang diturunkan kepada kita sekarang, bukan kepada kita, kepada orang-orang yang sedang diturunkan bala, kerana dia mengingkari agama Allah. Betul kan? Sedunia manusia sedang menghinjak-hinjak agama Allah. Maka Allah turunkan bala supaya mereka dapat peringatan. Tapi kalau mereka tidak mau mengambil ini sebagai peringatan, subhanallah, itu orang yang tak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung ni ya. Di halaman berapa tempoh hari kita ni? Siapa masih ingat? Ya. 28. Iyalah, anak buka ni 27, 28 insya-Allah. Siapa yang belum memiliki buku ni, dapatkan daripada belakang. Di belakang, saudara Nerawi mungkin boleh beri antum. Saya galakkan bunyi buku kerana dalam hadis khayyidul al bil kitab. Tambat jaga peliharalah ilmu kamu dengan kitab, kecuali yang tak boleh membaca dan tak boleh menulis, dengar sahaja. Di halaman 28 kita sampai hadis la hasada illa fi ithnatain rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu al hikmah fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Tidak boleh hasad, yakni hasad ini dibolehkan kecuali pada dua perkara. Seseorang yang dikurniakan harta oleh Allah lalu ia menggunakan harta tersebut dalam melakukan kebaikan ataupun kebajikan. Jadi kalau kita nak hasad, artinya nak dapat seperti itu, itu paling baik. Dapatkan harta, kemudian kita lawan orang yang keluarkan harta. Kalau dia infak sekian, kita infak lebih daripada itu. Itu boleh. Ya? Serta seorang yang digunakan oleh Allah beberapa hikmah. Hikmah artinya ilmu. Lalu ia mengamalkannya. Bukan ada ilmu disimpan atau ada ilmu disembunyikan. Kalau ilmu disimpan, kata mal'il mal'un. Dan kita akan baca hadis-hadis di dalam buku kecil ini tentang laknat daripada Allah bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Dan ilmu wajib diamalkan. Kalau sudah ada ilmu, kita tak mengamalkan, banyak hadis juga yang mengancam. Malah Quran mengatakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar kemurkaan Allah, kamu tahu, kamu bercakap tapi kamu tak buat. Jadi ilmu kena diamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ilmu dipelajari, dipahami, diamalkan, kemudian diajarkan kepada orang lain. Sehingga kita katakan ku anfusakum, selamatkanlah diri wa ahlikum, yang disampaikan kepada orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sampaikan ilmu itu kepada pertama ahli kita. Wa anzir asyiratakal akrabin. Setelah yang paling dekat kepada kita, ahli kita, kerabat-kerabat kita, kemudian kepada orang lain. Sebab kata Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Begitu juga, ya. Sebuah syair daripada ulama salaf, walau anna ahlal ilmi sanuhu sanuhum. Walau adzamuhu fi nufusi la'ad. Seandainya para ahli ilmu melihara ilmunya, maka ilmu itu akan menjaganya. Lihat, ilmu akan menjaga kita. Tapi kalau kita banyak duit, kita sibuk-sibuk menjaga duit. Pagi, petang, siang, malam, apa dia? Wailul likulli humadatil lumada alladhi jama'amala wa'addada. Neraka wail bagi orang yang sibuk-sibuk asyik kira duit. Siang, malam, pagi, petang, tak ada lain kerja duit. Jama'a mala wa addada. Kerjanya kumpul duit, kira tak habis-habis. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka uangnya akan mengekalkan dia. Kalla la yubadanna fil khutamah. Tidak, dia akan dihumpankan ke perut neraka. Wa ma adraka mal khutamah. Ditanya apakah perut neraka itu? Narullahil mu'sada allati tattali ala fida, dan seterusnya baca tafsirnya. Subhanallah. Dan seandainya mereka mahu mengagungkannya dalam jiwa mereka, maka mereka akan jadi terhormat. Mengagungkan dalam jiwa artinya mengamalkannya. Sebab orang, jadi untuk mencari ketenangan jiwa adalah mengamalkan ilmu yang kita tahu. Dan menyampaikan kepada orang yang kita tahu, jangan tidak disampaikan. Mengamalkan bila suruh amal, menyampaikan bila suruh sampai. Jangan tidak disampaikan. Kalau puasa, zakat, haji itu wajib, maka menyampaikan ilmu sebagaimana yang ada itu wajib. Kalau puasa sepanjang Ramadan, kalau solat 5 waktu, kalau zakat sampai holnya, terangkan habis-habis, lakukan sebagaimana yang ada. Begitu juga ilmu, disampaikan sebagaimana yang ada. Jangan disembunyikan, jangan dikurangkan, ataupun jangan diputar belit. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, innama tanfa'ul uluma liman kana biha, bukan baha, ya, biha amilan wa kana taqiyya. Saya baca lagi sekali, innama tanfa'ul uluma liman kana biha amilan wa kana taqiyan. Sesungguhnya ilmu itu hanya bermanfaat bagi orang yang mengamalkan ilmunya dan kemudian bertakwa. InsyaAllah dengan mengamalkan ilmu kita menjadi orang yang bertakwa. InsyaAllah. Bab kelima, wajib menuntut walaupun usia tua. Ada mengatakan saya sudah tua. Para sahabat yang belajar dengan Rasulullah SAW kebanyakannya sudah tua. Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman wafat dalam keadaan tua. Bersama Rasulullah SAW sudah umurnya tua. Bukankah bersama Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu? Di dalam hadis asar sahabat dan sirah, yakni sejarah perjalanan Rasulullah SAW dan sahabat, dijelaskan bahawa para sahabat Rasulullah SAW masih terus mencari ilmu walaupun dalam usia tua. Abu Abdullah Al-Bukhari berkata, "Qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim." Sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menuntut ilmu dalam usia yang mereka yang tua. Dalam mereka dalam keadaan tua mereka terus belajar. Dan makin tua patut makin belajar, takut silap. Dah tua ni tergelincir sikit habis. Tua ni apa kata orang Melayu? Kubur kata mari, rumah kata pergi. Usia pun dah apa dah kata ni, dah maghrib. Dah isya. Orang seperti itu sepatutnya berusaha supaya jangan silap. Subhanallah. Cepat-cepatlah bertobat. Cepat-cepatlah bertobat. Bagaimana kita bertobat? Bagaimana kita nak bertobat kalau kita tak tahu bahawa yang kita lakukan itu salah? Bagaimana kita ingin mengetahui bahawa yang kita lakukan salah ilmu? Dan ingatlah tobat itu sangat dicintai oleh Allah sehingga orang yang bertobat dosanya habis. Habis, kering. Tak ada lagi dosa. Dan banyak ayat-ayat, malah ada satu kitab yang saya tulis, orang yang bertobat dengan tobat nasuha sama seperti baru dilahirkan. Bermakna waktu tua, waktu tu dah dia nak bertobat. Bagaimana nak bertobat? Dia tak akan bertobat kecuali dia ada ilmu. Berapa banyak orang buat syirik di luar? Dia tak meninggalkan kesyirikannya kerana dia tak tahu itu syirik. Makin tua, sakit. Ana dah ceritakan kepada antum, seorang yang ikut kuliah Ana, dia menangis ceritakan pasal bapaknya. Dia mengatakan, bapak saya dulu rajin pergi umrah dan pergi Mekah. Anak-anak semua menjadi, gaji besar, duit nak buat apa? Infak dan sebagainya. Tetapi dia rajin beribadah tanpa ada ilmu. Ini anaknya cerita dengan Ana. Anaknya menangis cerita dengan Ana. Allah nak uji Ustaz, dia sakit. Bawa pergi doktor. Dia masuk hospital, keluar masuk, tak sembuh. Akhirnya pergi dukun. Lihat kemuncaknya. Penghabisan dukun pun tak boleh menyembuhkan dia. Dengan keadaan sangat uzur, diminta anaknya bawa pergi kubur Habib Noh. Pagi-pagi dia pergi dengan jam, kemudian dia iktikaf di kubur Habib Noh. Masa nak balik jam, dia mati dalam perjalanan. Makanya kita katakan bahawa hadis tu, hadis yang mulia menjelaskan, ada manusia yang ditulis sejengkal ke syurga, tetapi di saat penghujungnya Allah tukar sejengkal ke neraka. Bukankah orang tadi beribadah dan sebagainya tetapi meninggalkan ilmu, dia tak mau belajar, sombong, dia katakan bapa aku Islam, makku Islam, apa lagi nak belajar? Sebab al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya untuk melihat yang benar dan yang salah. Untuk melihat yang hak dengan yang batil. Untuk mengetahui yang tauhid dan yang syirik. Untuk mengetahui yang bid'ah dan yang sunnah. Tapi tak ada ilmu, macam mana dia nak meninggalkan bid'ah-bid'ah ni? Tak ada ilmu bagaimana dia meninggalkan kesyirikan. Malah pun hujung hidupnya dia pergi dukun. Dia pergi kubur Habib Noh. Apa dia minta pergi Habib Noh? Dia mengatakan apa? Anaknya riwayatkan. Wahai Habib Noh, Tuan Habib, dicerita saya dah gini pergi doktor, dah habis sekian banyak, dan saya pergi dukun, dah habis sekian banyak. Maka diminta, ya Habib Noh, sembuhkanlah penyakitku. Tawassul kepada Habib Noh. Sedangkan Quran mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Quran ni mengatakan, jika hamba Allah ni, kita ni, meminta kepadanya, maka dia dekat dan diperkenankan permintaan kita. Habib Noh, di mana Habib Noh? Habib Noh sudah wafat, di mana ya? Di alam barzah. Yang kita panggil dia tak dengar. Innaka la tusmi'ul mautah. Quran mengatakan seperti itu. Kau tak boleh menjadikan orang mati mendengar. Wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'atsun. Dia ditaruhkan dalam barzah, di alam barzah, tak boleh keluar kecuali di hari kebangkitan, besok di mahsyar. Kalau kita panggil tak boleh dengar, dan dia tak boleh datang, dia tak boleh tolong. Bila mati anak Adam, putus semua kecuali tiga: amal jariah, ilmu manfaat, anak yang soleh mendoakannya. Kenapa kita minta kepadanya? Ini perbuatan syirik. Kerana Quran mengatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Kamu jangan seru bersama Allah seruan-seruan yang lain. Kalau ya Allah betul, tapi ya Allah ya Habib Noh, itu syirik. Lihat. Ya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Bagi Allah 99 nama asma'ul husna. Maka serulah nama-nama tu. Dan tinggalkanlah orang yang menyembung diri daripada menyeru nama Allah. Jadi orang yang tidak mau menyeru nama Allah, menyeru selainnya, sedangkan Allah sudah peruntukkan bukan satu, bukan dua, 99 nama diperuntukkan untuk kita menyerunya. Yang 99 nama tidak diseru, tetapi orang yang tak ada kena mengena dengan nama Allah seperti Habib Nur diseru. Ini perbuatan syirik. Saya sampai kiamat, saya tak akan berhenti mengatakan bahawa siapa pergi kubur Habib Nur, dia minta kepada Habib Nur, hukumnya syirik kerana ayatnya banyak. Dan saya menulis satu buku kuburi, Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahawa itu perbuatan kuburi dan syirik. Tapi berapa orang yang kenal Imam Syafi'i, itu masalahnya. Ngaku kenal Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i pun tak kenal dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Mubarak rahimahullah menjelaskan apabila ditanyakan kepada beliau, sampai bilakah engkau akan terus menuntut ilmu? Beliau menjawab, sampai aku mati jika Allah masih mengizinkan. Sampai mati dia nak belajar. Lihat. Kalau Allah izinkan, ilmu akan memelihara kita, ya, daripada kesesatan. Ilmu akan memelihara kita daripada kebodohan. Kebodohan ini amat bahaya. Sebab pembuat jenayah, pembuat maksiat adalah kerana kebodohannya. Dan orang yang paling takut kepada Allah SWT adalah orang yang diberi ilmu. Innama yakhshallaha min 'ibadihil ulama. Ani yang takut kepada Allah adalah golongan yang mendapat ilmu. Jadi akhirnya masuk Islam sia-sia senja mereka. Namun mereka yang lanjut tetap mengikut apa arti batalaki, empat mata. Rentang mata. Daripada kalimah laqiyah. Laqiyah berjumpa. Talaki artinya berjumpa guru, empat mata. Macam antum ni bermakna dengan anak empat mata. Itu namanya talaki. Itu yang paling mulia. Dan kita sudah bincang tempoh hari ya. Orang yang bertalaki, dia akan dikerumuni oleh para malaikat. Sehingga malaikat sukanya kepada orang menuntut ilmu. Sehingga dia berebut-rebut, berhimpit-himpit sampai ke langit dunia. Tingginya. Ramai tak malaikat? Itu kemuliaan orang menuntut ilmu. Kenapa kita tak mau menuntut? Kemudian menuntut ilmu tetap wajib hukumnya wala terhadap orang yang sudah tua. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Lau anna ilma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wudi'a fi kaffatil mizan wa wudi'a ilmu ahli al-ardi fi kaffatin aw fi kaffatin larajaha ilmu Umar bin Khattab." Jika sekiranya Umar, ya, ilmu Umar, jika sekiranya ilmu Umar bin Khattab diletakkan di atas satu timbangan atau daun timbangan, dan ilmu penduduk bumi diletakkan di timbangan yang lain, maka ilmu Umar bin Al-Khattab akan lebih berat. Kenapa? Ilmu belajar Umar bin Al-Khattab belajar sampai usia tua. Sampai dia tua, dia belajar. Jadi hingga dapat ilmu sebanyak itu. Kemudian Al-Mansur bin Al-Mahdi berkata kepada Al-Ma'mun, "Pantaskah orang yang sangat tua menuntut ilmu?" Al-Ma'mun berkata, "Jika kebodohan itu aib baginya, maka belajar akan menjadi terbaik baginya." Orang bodoh itu aib. Tapi tak berasa aib dia. Ya kan? Seperti orang gila, dia tak rasa gila. Orang bodoh, dia tak terasa bodoh. Kecuali bila dia duduk dalam majlis ilmu. Rupanya aku bodoh. Selagi tak duduk dalam majlis ilmu, dia tak tahu apa itu bodoh. Dia akan terus dalam kebodohan. Kebodohan itu aib. Ya kan? Semua yang saya tulis ni saya ambil daripada sebuah buku wajib menuntut ilmu usia tua. Ia yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa bahasa Melayu. Judul aslinya Maratib Talabul Ilm wa Turuq At-Tasleh. ataupun atas haid oleh Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id bin Raslan. Kita terus ke bab 6 supaya tidak membuang masa. Berhati-hati memilih guru. Ini sangat penting. Kerana guru antum adalah penentu. Agama antum adalah ilmu. Agama kita adalah ilmu. Ilmu kita. Kalau ilmu kita salah, bermakna agama kita salah. Betul kan? Ahli sunnah wal jamaah diperintahkan oleh para ulama salafus salih agar tidak duduk bersama di dalam majlis orang-orang bid'ah, sebagaimana peringatan Ibnu Aun dan Imam Al-Balbahari. Man yujalisu ahlil bid'ah asyaddu alaina min ahlil bid'ah. Sesiapa yang duduk di majlis ahli bid'ah, lebih besar permusuhannya kepada kami dari ahli bid'ah itu sendiri. Jadi dikeluarkan oleh Imam Al-Battah, ya, dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra. Nombor hadis ini adalah 486. Kenapa kita tidak boleh duduk di dalam majlis majlis ahli bid'ah? Cuba lihat di halaman 9. Di halaman 9, Ibn Taymiyyah rahimahullah membagikan ilmu kepada 4 tingkatan. 5 tingkatan, maaf. Ibn Taymiyyah membagikan ilmu kepada 5 tingkatan. Yang keempat, kepada agama adalah bid'ah. Bermakna bid'ah adalah penyakit. Siapa yang duduk dalam majlis ahli bid'ah, ditakuti dia berpenyakit. Penyakit apa? Penyakit ilmu adalah bid'ah. Dan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rasulullah SAW paling takut berlaku bid'ah kepada para sahabat, sehingga paling kurang 1 bulan 4 kali diperingatkan daripada bid'ah-bid'ah yang sesat. Betul kan? Di mana Rasulullah SAW memperingatkannya? Di atas mimbar. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak akan berkhutbah kecuali dibaca khutbatul hajah dulu. Isi khutbatul hajah, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Paling kurang 1 bulan 4 kali di setiap hari Jumaat di atas mimbar. Dan Rasulullah SAW tidak akan berceramah kecuali membaca khutbatul hajah. Bermakna kalau dikumpul 1 minggu berapa kali? Allahu Akbar. Takutnya Rasulullah SAW berlaku bid'ah kepada kita semua. Tetapi kalau sekarang kita bawa khutbatul hajah ke masjid, salah silap kena halau. Tempoh hari masa bulan haji, ada seorang sahabat, Allah jadi saksi, saya berkata benar. Dia duduk di Mekah 10 tahun. Dibesarkan di sana. Dapat degree daripada universiti bahagian syariat. Balik ke Singapura. Dia berkhutbah di sebuah masjid. Dibawa khutbatul hajah. Hari pertama di warning. Diulang, di warning lagi. Ketiga, di warning. Keempat, dilucutkan jawatan. Membawa sunnah ke masjid dilucutkan. Membawa sunnah untuk ke atas mimbar, orang tu dihalau. Bermakna kalau bawa bina, dialu-alukan. Itu akhir zaman. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, min asyrati sa'ah ayyul tamasal ilm indal asagir. Di antara tanda-tanda hampirnya hari kiamat akan dipelajari ilmu ini di kalangan ahli bid'ah. Maka hadis ini memberi peringatan, yang kebanyakan mengajar sekarang adalah ahli bid'ah, maka malam ini melalui apa dikatakan Ibn Aun. Apa katanya? Sesiapa yang duduk di majlis ahli bid'ah, yang di majlis ilmu, dikatakan majlis di sini adalah majlis ilmu. Siapa yang duduk di majlis ilmu ahli bid'ah, lebih besar permusuhannya kepada kami dari ahli bid'ah itu sendiri. Begitu juga, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil sa'ah, faqala min ashratiha thalathun wa ihdahunna iltamasa al-'ilm min al-asaghir. Qala Musa, yuqalu inna al-asaghira min ahli al-bid'ah. Bahawa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan hari kiamat. Maka baginda menjawab, di antara tanda-tanda akan tiba atau hampirnya hari kiamat, antaranya ialah mempelajari ilmu dari as-saghir, yakni orang kecil. Musa berkata, dikatakan bahawa al-as-saghir itu adalah ahli bidah. Di antara tanda-tanda akhir zaman, dekatnya kiamat, ilmu ini sekarang sedang dipelajari dari ahlil bid'ah. Betul kan? Kenapa kita tak boleh masuk masjid? Kerana kita bawa sunnah. Cuba anda bawa bid'ah, besok direbut. Ini tanda kiamat saya. Perkataan ini kita boleh dapat lihat dalam hadis Tani dalam Al-Awsat, dikeluarkan oleh Ibn Mubarak dalam Az-Zuhud, nombor hadisnya nombor 1. Dari Al-Lalika'i dalam syarak Usul I'tiqad Ahli Sunnah wa Jamaah, nombor hadisnya 102. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Faham tak kita ni? Perangkap-perangkap iblis, perangkap syaitan, penipuan iblis, penipuan syaitan bukan ada di kasino, bukan ada di bar, bukan ada di tepi jalan, tapi ada di mana Syekh? Di masjid-masjid. Makanya perlunya ilmu kembali kepada Quran hadis supaya kita mengenal apa itu bid'ah dan apa itu sunnah. Supaya kita kenal apa itu tauhid, apa itu syirik, dan mengenal halal dan haram. Kalau tidak, kita pergi masjid, ustaz tu berceramah dengan semangat, goyang semua, ditambah pula dengan kelakar-kelakarnya, sehingga separuh ustaz boleh jadi apa, raja lawak, raja mahal lawak, apa entah apa istilahnya tu. Ah, itu. Jadi kita pastikan kita tidak terperangkap oleh mereka. Dan hadis seterusnya, hadis ini disahihkan oleh Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Min ashrati, inna min ashrati sa'ati ayyul tamasal ilm indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah, kiamat sudah hampir, adalah dipelajari ilmu itu dari al-asagir. Al-asagir adalah ahli bidah. Menurut Ibn Mubarak rahimahullah, tentang makna dan maksud kalimat al-asagir, bahawa gelaran itu adalah khusus untuk ahli bid'ah, termasuk golongan ahli ra'i, ahli ahwa atau akhlani. Dan beliau berkata, al-asagiru hum ahli bid'ah. Al-asagir, kata Ibn Mubarak, mereka adalah ahli bid'ah. Kita boleh rujuk perkataan ini, penjelasan ini dalam kitab Az-Zuhud, halaman 281 oleh Ibn Mubarak. Saya rujukkan dengan dia, jangan takut. Dia kata-kata orang alim, siapa tak kenal Ibn Mubarak? Di halaman 34, وَقَالَ الْبَجِيُّ وَالْقَاضِيُّ أَبُ الْوَلِدِ يَحْتَمَلُ atau يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَ الْأَصَاغِرِ مَنْ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ. Berkata Al-Baji dan Abu Walid, terkandung makna asagir yang kata Ibn Mubarak tadi ahli bid'ah ialah yang tidak mempunyai ilmu padanya. Sebab asagir itu kecil, orang-orang kecil, bermakna orang tak ada ilmu, tapi diangkat oleh masyarakat kerana karismanya bercakap. Betul kan? Pandai bercakap dia. Tidak ada. Boleh tanya apanya ini? Dia tengok orang ramai banyak buat, ah sunnah. Kita katakan bid'ah ustaz. Bid'ah pun tak apa. Sebab ada dua bid'ah. Satu bid'ah dolalah, satu bid'ah hasanah. Tenang orang. Ini yang dikatakan talbisu iblis makruh syaitan. Saya jangan takut katakan yang benar. Siapa menentang, bawa hujah. Siapa nak batalkan apa yang kita katakan, bawa hujah. Kalau tidak, jangan ditentang ilmu Allah. Begitu juga dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Nasir Al-Aqil, Dirasat fil Ahwa wal Firaq wal Bidah, Mawqifus Salaf Minha, Li'ahna Ahli al-Bidah أصاغر في العلم لأجل ذلك صاروا أهل البدع. Oleh kerana sesungguhnya ahli bid'ah itu kecil, kecil artinya sedikit ilmunya. Kalau berilmu hanya mempunyai ilmu yang sedikit, maka jadilah mereka sebagai ahli bid'ah. Nak mengajar tak ada ilmu, apa nak diajarkan kalau tak ada? Kalau ana minta kepada Hamzah 100, dia ada RM10, macam mana dia nak kasih anak 100? Itu duit. Mungkin diusahakan sana, usahakan sini. Tapi kalau ilmu, kalau dia nak jaga dia punya status supaya jangan dikatakan jahil, dia akan menjawab semaunya. Bila dia menjawab semaunya, apa yang dijawab? Daripada ra'inya. Bila daripada ra'inya, itulah hawanya. Daripada hawanya kita ditipu. Maka berjaga-jagalah. Terutama kalau orang mengajar tak bawa kitab. ataupun bawa kitab tak ada rujukan. Kitabnya tulis saja gitu, rujukan tak ada. Hadis tidak ada tahrifnya. Itu jangan dipelajari orang seperti ini. Pastikan dia, pertama, dia sudah dikenali sebagai guru-guru salaf. Kedua, buku rujukan ini buku apa? Jangan dikatakan, oh dia mengajar riyadhus salihin. Tapi kalau orang bid'ah, disyarahkan hadis ini dengan ra'yunya. Tapi kalau kita kembali kepada ahli sunnah wal jamaah, kita mensyarahkan kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis tersebut. Ataupun dengan kata-kata ulama' paling kurang. Dan di halaman 35, kita ada waktu panjang lagi. Kita manfaatkan waktu ni. Imam Al-Lalika'i dalam kitabnya syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, beliau menjelaskan, idza balagha an rajulin bil masyriqi sahibu sunnah wa akhara bil maghrib fab'ath ilayhima bisalam wad'u lahuma ma aqalla ahli sunnah wal jamaah. Apabila sampai berita kepada engkau tentang seorang ahli sunnah di timur dan lainnya di barat, maka kirimkanlah salam kepada mereka berdua dan doakanlah kebaikan untuk mereka. Alangkah sedikitnya ahli sunnah wal jamaah di akhir zaman. Jadi sekarang ahli sunnah wal jamaah yang mengajar, alangkah sedikitnya. Sehingga kalau anda tanya di Singapura, terkial-kial antum, kau dikatakan, siapakah guru antum dari kalangan ahli sunnah wal jamaah? Dia mengaku-ngaku sekarang dah mula ramai. Tetapi kalau dikatakan, apa itu salaf? Oh, jangan cerita salaf dulu. Bila tak nak cerita, kau tak cerita sekarang. Kalau dikatakan, apa hukum ni? Bin'ah. Jangan katakan bin'ah dulu. Bahaya. Anta nak membahayakan, anta takut diri anta bahaya ataupun manusia punya akidah bahaya. Anda nak tanya, anta takut diri anta bahaya, kewangan anta ditarik, ataupun anta tak dapat masuk masjid, ataupun anta tidak memikirkan bahayanya akidah umat ni. Kalau anta tidak memikirkan bahayanya akidah umat ni demi sesuap nasi yang masuk ke mulut anta, anta sudah khianah. Yang kita fikirkan, yang paling bernilai adalah akidah yang kita sampaikan kepada manusia. Sehingga dalam hadis Bukhari, la ayyahdiyannaka rajulan wahidan khairun min khumrun ni'am. Jika kamu dapat memberi hidayah satu manusia saja, lebih baik daripada unta yang merah. Kiasan unta yang merah adalah kekayaan. Tanda kekayaan. Orang sekarang kalau kaya, apa keritanya? Lihat. Ini tanda kekayaan. Jadi kekayaan seperti itu pun kalau dibandingkan dengan memberi hidayah seseorang, maka itu lebih mulia. Memberi hidayah lebih mulia. Kemudian Ibn Mas'ud menjelaskan, la yujalisu ahadan min ahlil bidah. Kata Ibn Mas'ud dalam kitab Usul I'tiqad Ahli Sunnah wa Jama'ah oleh Imam Al-Lalika'i, janganlah membiarkan diri seseorang itu duduk dengan ahli bidah. Ada dua ya. Satu sahibul bidah, satu ahli bidah. Sahibul bidah adalah orang yang tak faham apa-apa, dia duduk di majlis ahli bidah. Ahli bidah adalah kiai-kiainya, tekong-tekongnya, ataupun tauqih-tauqihnya. Tauqih apa? Tauqih bidah. Boleh tak saya gunakan tauqih bidah? Sebab apa? Biar sampai musiman dia jual produk dia. Dibayar sehingga kantong dia berat. Cuba lihat nanti musim maulid. Macam-macam produk dalam bacaan berzanjinya. Ya? Dalam ceramah-ceramahnya. Dia cerita sesuatu yang tak masuk akal. Tapi bagi orang tak ada akal, itu terima saja. Tapi bagi kita yang punya penilaian ilmu, kita akan terima. Itu bezanya antara mereka dengan kita. Tuan-tuan, kita ambil sedikit di halaman 36. Dan di antara tanda-tanda kiamat, inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al alm wa yuthbital jahl wa yushrabal khamar wa yudharud zina. Sesungguhnya antara tanda-tanda hari kiamat telah hampir adalah diangkat ilmu. Bagaimana diangkat ilmu? Dimatikan ulama sehingga ulama-ulama salaf hampir tidak ada. Semakin jelas kejahilan, yakni berbahasa jahilan. Betul kan? Sampai kita tengok orang sembahyang pun tak tahu apa tu sembahyang, sehingga sembahyangnya bermacam-macam. Peminum arak, makin berbahasa peminum arak dan berbahasa perzinahan. Dan di antara arak yang paling kecil adalah tu. Yang bila hisap keluar, keluar warna, warna putih. Itu termasuk arak. Sebab kata Umar bin Khattab, kullu muskirin khamr qaliluhu aw kathiruhu. Setiap yang mabukkan itu arak, walaupun sedikit, sedikit atau banyaknya. Nikotin dalam rokok, kalau kita hisap banyak-banyak boleh mabuk, betul kan? Ambil satu gini, ada satu budak Cina, negeri Cina, 10 batang sekali hisap, 2 kali, 3 kali dia terus pingsan, terus meninggal. Lihat. Dan nikotin adalah racun sebenarnya. Kajian 4,000 racun terdapat di dalam, ataupun kimia terdapat dalam rokok. Dan kimia-kimia ini tidak ada yang memberi kebaikan kepada tubuh badan. Ya, jadi saya dah banyak memperkatakan tentang rokok. Nanti kalau nak tanya, tanya lagi. Tanya masalah. Kita boleh sambung cerita ni. Ya. Begitu juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dan Ahmad, innama masalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikhir kir. Fahamilil misk imma an yuhdik wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajid minhu rihan tayyibatan. Wa nafikhul kir imma an yuhrika thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Bahawa sesungguhnya perumpamaan majlis ilmu yang baik dan majlis ilmu yang buruk hanyalah seperti mendampingi penjual minyak wangi dan tukang besi. Adapun penjual minyak wangi, kemungkinan ia memberikanmu bau atau engkau membeli darinya. Sedangkan tukang besi, boleh jadi ia membakar bajumu atau engkau mendapat bau yang tidak bagus. Jadi kalau gurunya tidak bagus, takkan anak muridnya bagus. Di dalam hadis Bukhari, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikut siapa jadi temannya. Kalau teman-temannya ahli bid'ah, dia akan jadi ahli bid'ah. Kalau gurunya yang jadi teman ahli bid'ah, dia akan jadi ahli bid'ah. Kemudian dalam syarah sunnah oleh Imam Al-Balbahari, lihat halaman 37. Wa idza ra'aita ar-rajula jalasa ma'a rajulin min ahli al-ahwa fahadhirhu wa 'arrifhu. Fa in jalasa ma'ahu ba'da ma'alim fattaki fa innahu sahibu hawa. Dan apabila engkau melihat, mendapati seorang itu duduk semajlis, yakni majlis ilmu dengan ahli al-ahwa, yakni ahli bid'ah, maka ingatkanlah dia dan berilah dia tahu akan bahaya bid'ah dan ahli bid'ah. Jika dia tetap duduk semajlis dengan mereka, padahal dia telah diberitahu, yang diberi peringatan di izah terhadap mereka, kerana sesungguhnya dia adalah ahli al-ahwa, yakni ahli bid'ah. Faham insyaAllah? Ya. Abdi Al-Bar di dalam kitabnya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, la yadalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-'ilma an akabirihim fa idza akhadhuhu min asagirihim wa shirarihim halaku. Akan sentiasa umat manusia dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari tokoh-tokoh besar, yakni dikatakan tokoh besar ahli ulama ahli sunnah dari kalangan mereka, ataupun ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf. Maka apabila mereka mengambil ilmu dari orang-orang kecil dan orang-orang ahli bid'ah, orang-orang kecil ahli bid'ah, maka nasyai yang mereka akan binasa. Kemudian Imam Ali, ya, radhiyallahu anhu, dia berwasiat, inna hadal ilm dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu adalah agama. Lihat, ketahuilah terlebih dahulu dari siapa kamu mengambil agama itu. Jadi ilmu adalah agama. Kalau kita mengambil daripada orang bid'ah, kita dapat bid'ah. Kalau ambil daripada orang sunnah, kita dapat sunnah. Saya rasa sampai di situ. Dan dicatat ya, bahawa kita sampai di halaman 38. Dan seterusnya kita akan sambung dalam banyak lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kewajipan menuntut ilmu dan bentuk ilmu yang wajib dipelajari. Ya, teruskan kalau ada soalan. Ya, teruskan sahabat. Ya, teruskan sahabat. Ya, teruskan sahabat. Dia minta kalau boleh dari belakang ada mikrofon supaya muslimah di belakang dapat dengar. Nanti tiba-tiba dapat jawapan tapi soalannya tak dengar. Tak faham kalau tak ada soal apa? Tak datang, tak didatangkan dua-duanya soalan. Okey, teruskan sahabat. Ya, apa dia soalannya? Teruskan dia. Ya, teruskan. Hari ini 23 Hamzah. Ustaz, apa pendapat manusia kecil? Ya. Yeah. Saya rasa hari-hari kita ada takutkannya lah. Iya. Sama ada kita iya. Yeah. Jadi macam mana kita nak minta ampun pada Allah? Iya. Yeah. Adakah yang kita berkesempatan untuk? Iya. Yeah. Berkenaan syirik akbar, syirik besar dan syirik kecil. Syirik akbar, siapa melakukannya ditetap kekal dalam neraka kalau dia mati tak bertobat. Adapun syirik asghar, syirik kecil, ulama salaf mengatakan tidak kekal dalam neraka. Sebab syirik kecil seperti riak, banyak yang terlibat dengan riak, tapi tetap dosa besar paling besar, seperti sombong dan sebagainya. Tetapi kalau syirik akbar, kalau dia tidak bertobat, dia tetap ke neraka. Cuma dikecualikan orang yang menyebutkan dirinya dalam menuntut ilmu, sekalipun dia melakukan syirik akbar, kalau ilmunya belum menunjukkan bahawa itu syirik, tetapi dia terus menuntut ilmu, menyebutkan dirinya, maka ilmunya akan menyelamatkan. Sehingga kita di ajar supaya berdoa kepada Allah dengan doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau tulis sebagai satu kesalahan jika kami lupa atau kami buat kesilapan. Kesilapan di sini yang tidak disengajakan, kerana ilmu kita belum menunjukkan itu syirik. Ini menunjukkan bahawa benar yang apa kita bacakan yang dikatakan oleh Sadiqul Masrur SAW, orang yang menyebutkan dirinya menuntut ilmu maka mudah jalannya ke syurga, walaupun dia tidak dalam keadaan pergi menuntut ilmu, tetapi dia terus berniat untuk menuntut ilmu untuk menyelamatkan kejahilan-kejahilan yang tidak diketahui di antaranya syirik. Kalau dia terus berniat untuk seperti itu, maka dia selamat. Jadi orang yang menyebutkan dirinya dalam menuntut ilmu, kalau dia mati, masih melakukan kesyirikan, sedangkan ilmunya belum menunjukkan itu syirik, maka dia selamat. Allah tidak menzalimi kita. Tetapi orang yang relax di rumah, ditalbis oleh iblis, dimakar oleh syaitan, ditipu oleh syaitan, ya, diperangkap oleh iblis, dia mengatakan, buat apa aku nak belajar, apa yang ada cukup lah. Lihat, beribu oleh iblis, perangkap syaitan, cukup lah apa yang ada. Islam, bapa aku Islam, datuk aku Islam, nenek aku Islam, takkan aku bukan Islam. Ini adalah perangkap iblis. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, sedangkan dia tak belajar, dihumban ke neraka. Kalau syirik isyarat, bakal di dalamnya. Sebab Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi akan mengampunkan selain daripada kesyirikan bagi siapa dikehendaki. Menggunakan harfu inna harfu tauqif. Jadi kenapa kita tak mahu menyebutkan diri kita dengan ilmu, sedangkan guru kita masih ada? Jadi berjaga-jagalah, takutilah neraka. Yang kita paling takut kalau mati dalam keadaan syirik, belum sempat bertobat. Ya, kalau bersempat, belum sempat bertobat kerana tak tahu itu syirik, kerana ilmu kita belum menunjukkan itu syirik, tetapi kita masih berusaha untuk mencari ilmu, dia selamat. Tapi kalau duduk di rumah, sudahlah, belajar boring, belajar penat, letih, tak ada apa-apa. Dia mati dalam keadaan syirik, Allah kekalkan di dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, bukankah kita sudah baca tempoh hari, Man salaka tarikan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Siapa yang menyebutkan dirinya menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, dibudahkan jalan ke syurga. Dan banyak lagi cerita-cerita tentang orang masuk syurga semasa nak menuntut ilmu kemudian mati dalam perjalanan. atau mati dalam sedang belajar, ataupun mati dalam semasa pulang. Allah angkat dia ke syurga langsung. Tetapi kebanyakan orang kita, dia lebih banyak iktikaf di rumah, di depan TV. Dia boleh iktikaf lepas maghrib sampai subuh besok, boleh iktikaf dia. Betul dia iktikaf, betul kan? Tapi iktikaf kat sini 2 jam dah risau. Tengok jam, tengok jam. Saya pun bila tengok jam selalu, saya pun ikut-ikut tengok jam, oh nak cepat balik dia. Jadi kita katakan iktikaf 2 jam di sini, panas dia. Minta maaf ya. Kadang-kadang memanglah ada orang nak cepat, takut tertinggal MRT mungkin. Yang naik MRT. Okey, ada soalan yang lain? Sahabat, ya? Ya, teruskan. Itu jawapan saya tadi, ya? Jadi kalau kita katakan, kita tak tahu apakah ini syirik, selagi ilmu kita belum menunjukkan, ialah ilmu ni bukan dapat sekarang, terus dapat semua. Kata orang Arab seperti, ayam petok makanan. Satu-satu. Bolehkah ayam tu terus telan semua? Kita sendiri makan sesuap-sesuap. Boleh kita tuang semua masuk? Jadi sesuap-sesuap. Jadi selagi kita menuntut ilmu, selamat. Sama ada syirik akbar atau kecil. Ya, syirik besar atau kecil. Jadi jangan tinggalkan kesempatan-kesempatan menuntut ilmu ni. Kerana kita takut mati dalam keadaan syirik. Kalau mati dalam keadaan syirik, bukan ada ruang kedua untuk balik ke dunia. Okey sahabat, tadi nak tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanya buat jenazah. Ya. Boleh kita berurusan dengan lain pada Islam? Jenazah lain pada Islam, ibu lah. Bawa ke Singapura, bawa ke Malaysia lah. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW melarang mayat dipindah. Di waktu perangan ada mayat-mayat dibawa balik, tapi Rasulullah SAW melarangnya. Di mana dia meninggal, di situ dikemumikan lebih baik. Adapun mayat dibawa ke hulu ke hilir, itu hukumnya haram. Tidak boleh sama sekali. Ya, kecuali kalau di negeri tersebut tidak ada orang menguruskan mayat, baru kita dibawa balik. Selagi ada orang yang menguruskannya, maka wasiatlah kepada keluarga kita, di mana kita meninggal, kalau boleh jangan bawa balik, kita teruskan, ya, uruskan di situ. Bukan Islam, bukan urusan kita. Kecuali kita bekerja dengan hospital dan sebagainya. Kalau bukan urusan kita, kita yang urus. Kalau bekerja itu lain, kerana kita bekerja. Kalau kita bukan bekerja, kita tidak boleh urus. Ya, bekerja tak ada masalah, itu urusan kita. Sebab kita kena tanggungjawab ni semua. Ya, insyaAllah. Teruskan. Kau bekerja boleh? Waalaikumsalam. Berkenaan dengan solat sunat tayamum masjid lah. Iya. Usirah dia yang mana Rasulullah suruh solat tu masuk di masjid, nanti langsung duduk, lepas tu lah suruh bangkit sebelum melakukan solat rumah. Iya. Jadi ada setengah orang mengatakan itu kejadian di waktu hari Jumaat saja mesti melakukan salat di masjid. Takkan diharamkan tak boleh salat di masjid. Adakah ini ada hadis yang sahih? Di gini. Hadisnya begini. Rasulullah SAW sedang khutbah, seorang sahabat duduk. Rasulullah SAW bertanya, Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, "Hal solat?" Maka sahabat mengatakan, "La." Maka kata Rasulullah, "Kum fasalli." Dia duduk kerana dia tak tahiyatul masjid. Bila duduk, Rasulullah SAW tanya, "Adakah kau sudah solat?" Ini solat tahiyatul masjid. Kata sahabat, "Tidak." Maka bangunlah solat. Apa kaitannya dengan larangan waktu? Waktu dia, yang mana waktu haram contohnya selepas asar. Yeah. Tak boleh sembahyang lagi. Iya. Yeah. Sunat tak boleh sembahyang haram. Iya. Yeah. Jadi kalau kita masuk waktu asar dah selesai, dia tak boleh sembahyang tayamum lagi. Kalau kita masuk apa pun, kita kena tayamum masjid. Kita kena baca asyratis sa'ah. Min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hadirnya kiamat ialah mengabaikan tayamum masjid. Apa waktu pun tayamum masjid dikecualikan. Apa waktu sekalipun. Abdul cuba pusing sikit. Dipanas. Ya. Ekon macam tak kuat. Jadi tayamum masjid kita buat. Tidak ada waktu larangan untuk tayamum masjid. Dia boleh jalan sebenarnya. Tak, tak ada. Tak ada. Okey, okey. Tidak ada waktu larangan tayamum masjid. Ya, insyaAllah. Okey, ada soalan yang lain? Teruskan kalau ada soalan yang lain. Bismillah. mic tadi kan? Mikrofon tadi. Cuba kasih cik manik dulu. Abdul, teruskan soalan. Ustaz, bolehkah kita terima ampau dari kaum Cina pada tahun baru Cina? Terima kasih. Kalau dia kasih kita ambil, kita bukan mencuri. Yang dilarang mencuri. Ambil, jangan sombong. Dia kasih ampau, ambil. Dia nak kasih kita. Kita bukan merayakan air-airnya, tapi dia kasih, betul kan? Dia kasih kita kek, makan. Kasih limau, makan. Kenapa kita mau ambil? Ambil, tak ada masalah. Okey, soalan yang seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita tidak boleh solat di masjid yang ada kubur. Bagaimana dengan masjid yang di Pusara Aman? Boleh Ustaz jelaskan? Di Pusara Aman saya lihat sudah dizunkan. Dia kawasan masjid dengan kawasan kubur sudah dipagar. Jelas-jelas pagar. Jadi boleh ismail di situ. Yang tak boleh kalau tidak dipagar. Artinya tidak dibatas. Batasnya tiga. Tembok atau pagar ataupun ni longkang. Itu saja. Ya, jadi boleh. Di Pusara Aman boleh. Kerana dia sudah dikecualikan daripada dan dibatasi juga dengan jalan. Dia bukan kawasan kubur lagi. Dipagar, sedangkan masjid di dalam pagar kubur, tapi dipagar lagi. Ini menunjukkan bahawa dia nak dipisahkan. Tapi masjid di masjid Sultan itu tetap kita tak boleh sembahyang di dalamnya kerana di dalamnya ada kubur. Teruskan sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita bersolat fardu dua kali di mana pertama ialah bersendirian dan kedua dengan imam? Solat fardu dua kali tidak boleh. Mu'az bin Jabal dilantik oleh Rasulullah sebagai imam dalam kampungnya. Bila dia sembahyang fardu dengan Rasulullah, dia mau jadi makmum kepada Rasulullah, maka bila dia balik ke kampungnya ataupun ke tempat yang diwajibkan menjadi imam, dia sembahyang sunnah. Boleh kita berimamkan sembahyang wajib dengan orang yang sembahyang sunnah ataupun sebaliknya. Sebab Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki disembahyang seorang diri. Kata Rasulullah SAW, maukah kamu memberi dia pahala tambahan? Maka sahabat bangun dan dia sembahyang dengan sahabat yang sembahyang wajib ini adalah dengan niat sembahyang sunnah. Boleh. Ya. Tetapi kalau sembahyang wajib dua kali tidak ada. Sembahyang maghrib dua kali tidak ada. Sembahyang isyak dua kali tidak ada. Sembahyang subuh dua kali tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jangan diulang. Ya. Tidak boleh. Sehingga sembahyang witir, la witrani fil lail. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan tidak ada sembahyang witir dua kali satu malam. Jadi kalau nak sembahyang juga, kalau sembahyang wajib tadi, nak bersama imam, iya boleh, tapi sembahyang sunnah. Faham? Sebab Rasulullah SAW menyuruh sahabat memberi pahala tambahan kepada seorang sahabat yang sembahyang seorang diri dengan niat sembahyang sunnah. InsyaAllah. Teruskan. Ustaz, boleh tak buat movie topik agama? Kalau boleh jangan. Nabi mana buat movie? Nanti ada pelakon laki-lakinya, pelakon perempuannya, pelakon suami isteri, boleh pegang-pegang, peluk-peluk. Bila dalam keadaan sedih, anak laki-laki peluk, sedangkan itu bukan ibunya, ya kan? Pakai terkung ibunya. Si laki-laki pakai serban. Si perempuan mungkin umurnya 40 tahun, mungkin si laki-laki 25 tahun. Kan boleh kahwin tu. Nabi Muhammad, isteri yang pertama tu Khadijah berapa umurnya? Dipeluk sebagai ibu. Allah, menangis-nangis. Si ibu pun peluk, Allahu Akbar. Dia tekan-tekan kat dadanya, apa ni? Ya kan? Tidak boleh sama sekali. Berlakon asalnya daripada Yunan. Yunan mencipta dua. Pertama muzik, kedua lakonan. Sebab bagi Yunan, untuk mendekatkan kaumnya kepada agama yang dicipta oleh Yunan, caranya adalah dengan adakan lakonan. Berlakon sebagai Tuhan, berlakon sebagai penyembah Tuhan. Kemudian supaya hidup, diciptanya muzik. Note-note muzik adalah dicipta oleh Yunan, Greek. Jadi mereka mencipta dua ni, lakonan dan muzik, adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhannya, menyembah Tuhannya. Tetapi dihidupkan oleh Nasara di dalam gereja. Dan semua agama kemudian menggunakan muzik untuk menghidupkan upacara-upacara keagamaan mereka. Dan termasuklah orang Islam sekarang. Sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan muzik untuk berdakwah. Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan muzik untuk, walaupun Rasulullah SAW mengatakan Zayinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran itu dengan suara kamu. Tetapi tidak boleh dengan muzik. Ada apakah boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Orang tarik bunyi gambus, boleh? Alhamdulillahirrabbilalamin. Drumnya dibunyikan, boleh? Sampai kiamat tak boleh. Sebab itu bukan daripada Islam, itu daripada Najus. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, jadilah kaum tu. Agama kita sudah sempurna, sudah lengkap, sudah cukup. Dakwah kita tahu kifiah. Contoh dia SAW. Adapun dakwah yang dilakukan oleh orang-orang sekarang menggunakan muzik dan sebagainya, muzik Islami, Allahu Akbar, mana ada muzik Islami? Oh, lakonan Islami, mana ada lakonan Islami? Tidak ada. Sedangkan kalau berlakon laki-laki perempuan, kalau bukan mahramnya, al-lamsu zina. Menyentuh laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, itu zina. An-nazra zina. Melihat itu zina. Walaupun tidak direjam atau tidak disebat, tetap zina. Tapi kalau berlakon, takkan tengok-tengok. Allahu Akbar. Berlakon mana tak tengok-tengok. Kalau boleh cari pelakon yang sedap cantik. Kalau perempuan yang cun-cun. Kalau tidak, filemnya tak laku. Allahu Akbar. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada lelaki-lelaki beriman, tundukkanlah perlihatannya. Lihatannya ditundukkan. Jangan melihat perempuan. Wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, tundukkanlah perlihatannya. Tapi kalau berlakon nak tunduk macam mana? Berlakon suami isteri atas ranjang lagi. Si suami pula, suami dia betul, tak cemburu. Sedangkan Nabi mengatakan la yadkhulul jannata dayyusan. Tak masuk syurga laki-laki dayyus. Ya saya janganlah ada movie-movie semua, tak payah. Ya. Teruskan sahabat. Apakah ada ulama di Singapura? InsyaAllah ada ulama di Singapura. Tapi kena kenal betul-betul, jangan sembarangan. Ulama maksud banyak. Ulama bid'ah, ahli bid'ah banyak. Ya. InsyaAllah. Sebab dalam hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum. Akan sentiasa daripada ada dalam golonganku orang yang terang-terang mengajak kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka dengan terang-terang ini walaupun ada yang nak membunuh mereka. Hadis ini hadis Bukhari. Jadi kalau dikatakan siapakah ulama yang terang-terang tidak menyembunyikan ilmu? Yang dikatakan ulama adalah yang terang-terang tidak menyembunyikan ilmu. Kalau dikatakan ustaz apa hukum ni? Tengok kiri kanan, oh aku dalam masjid, nanti dulu. Ataupun tengok siapa depan aku, banyak ahli bid'ah. Dia tak mau jawab. Itu bukan ahli sunnah. Khilaf. Kalau khilaf bawa dua pendapat ini yang bertentangan, bawa dua-dua. Kalau tidak, jangan alasan seperti itu. Jadi ada ulama adalah yang terang-terang menjelaskan kebenaran ini. Dan Allah mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu, kamu jangan ragu. Jangan ragu untuk menyampaikannya. Sampaikan terus. Teruskan soalan. Ustaz, apakah kunut wajib dibaca ketika solat subuh? Kunut tidak wajib kerana An-Nakhi ditanya oleh anaknya, ya abati sallaita hahuna khamsa sanawat khalfa Abu Bakar wa Umar wa Uthman hal yaqnut ya bunayya bid'ah. Ditanya, wahai ayahandaku, engkau sembahyang di sini di belakang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, khamsa sanawat, 5 tahun, hal yaqnut, apakah mereka Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali sepanjang kau 5 tahun sembahyang di belakang mereka, apakah mereka berkunut? Kata sahabat ni, ya bunayya bid'ah. Hari ini sahih. Jadi kita tidak memperkecilkan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i adalah ulama kita, ulama salaf kita. Kita sayang dan cinta kepadanya, kita wajib mencintainya. Tetapi kita tak boleh taklid buta, kata Imam Syafi'i, wala tuqalliduni. Jangan taklid kepada aku. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis sahih itu mazhabku. Begitu juga wala tuqallidu Sufyan. Sufyan adalah gurunya. Wala tuqallidu Ahmad. Jangan taklid kepada Sufyan dan jangan taklid kepada Ahmad. Jadi kita kembalikan kepada Quran hadis. Tetapi oleh kerana di negeri kita semua dah baca kunut, ya kita berdiri di belakangnya, angkat tangan sekalipun bermakna kita bukan berkunut. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Dia jadikan imam sebagai ikutan saja. Jadi kita boleh angkat tangan dan jangan sebut-sebut Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man tawallait. Tak payahlah itu semua. Di belakang diam-diam saja. Nak angkat tangan angkat. Tak mau angkat tak ada masalah. Ya? Sebab itu dihukum bid'ah sebenarnya. Atau ya. Tumbuh, apa dia? Kalau dulu kalau dulu tapi sekarang jangan buat. Jangan nanti jangan jadi pasal. Iya, teruskan sahabat. Bagaimanakah kedudukan isteri ketika bersolat berjemaah bersama suami? Adakah di belakang seperti atau ada jarak tertentu? Di belakang. Sebab yang paling baik wanita sembahyang adalah di belakang laki-laki. Di belakang. Bukan satu baris. Ya? Di belakangnya. Teruskan. Ada ketentuan jarak dia, Ustaz? Jaraknya jangan sampai sujud kena kaki suami lah. Ya kan? Dan kalau boleh sujud tu dijauhkan kepala daripada apa dia? Daripada lutut dan sebagainya. Teruskan. Ya, teruskan. Kalau suami habis anak laki-laki. Ya. Boleh satu baris dengan anak laki-laki? Tidak boleh sama sekali. Iya. Katakan ini suami. Ini anak-anak laki-laki. Isteri tetap di belakang. Tidak boleh sebaris walaupun anak laki-laki itu kecil. Tidak boleh. Ya. Malah kita melatih anak-anak kecil kita sembahyang dengan sempurna. Di antaranya ginilah cara sembahyang berjamaah. Kalau kita dah atur macam tu besok, apa salahnya? Dulu aku masih kecil, tu tetap mak aku. Bila aku tua pun tetap mak aku, lama-lama sebaris terus. Besok dengan mak bertua dan sebagainya. Lama-lama samalah seperti Aminah Wadud. Yang mana sembahyang laki-laki dengan perempuan campur. Subhanallah. Kita tengok dalam YouTube tu, yang sembahyang tu mak saleh-mak saleh, separuh yang muda. Nah, pakai jin ketat. Perempuan pula sebelahnya orang muda, sebelah-sebelah. Macam mana sembahyang boleh khusyuk? Faham maksud saya? Wanita dengan pakai apa, jin dengan pakai t-shirt, wanita muda, di sebelahnya orang muda pula sembahyang. Allahu Akbar. Jangan orang muda, orang tua pun tak tahan. Apa rapat-rapat? Rapat pula tu, rapat. Allahu Akbar. Ya? Betul-betul rapat tu. Ambil kesempatan. Allahu Akbar. Ini Aminah Wadud punya teori, boleh katanya. Dan dia ya. Kalau satu dia sebelah bapaknya. Katakan saya dengan anak saya. Orang rumah saya di belakang. Anak saya tetap rapat dengan saya. Kita sudah bincang tentang berapakan saf. Berapakan saf itu wajib. Jadi kalau seorang di tepi saya. Ya? Tetapi kalau dia berdua di belakang. InsyaAllah. Ya. Ini cara solat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Teruskan ambil soalan. Ambil satu lagi kita berhenti kerana waktu dah habis. Ketika dua, habiskan sekali ya, insyaAllah. Kalau membuat dokumentari tentang salafi, adakah boleh? Apa dia? Dokumentari salafi tentang salafi. Macam mana dokumentarinya? Macam mana bentuknya? Anda tak tahu bentuk macam mana? Untuk filem, berlakon, itu tidak boleh kalau berlakon. Kalau ditunjukkan bahawa hasil-hasil kerjanya, kitabnya, ya, dakwanya, silakan. Tetapi berlakon sebagai salafi ini, itu tidak boleh. Teruskan soalan seterusnya. Ustaz, apakah kita boleh menonton bola? Silakan. Siapa boleh mengharamkan? Tetapi janganlah sampai tinggalkan solat, tinggalkan kewajipan. Itu tak boleh lah kan? Sebab bola ni juga adalah permainan Yahudi kan? Yahudi boleh berjaya satu dunia melafarkan satu gol beramai-ramai. Betul kan? Ahna buat kuliah di Jurong. Tiba-tiba gol. Rupanya apa? Yahudi punya peranan tu. Masuk satu gol, satu dunia, satu sorak. Sedangkan Allahu Akbar, tak berjaya kita satu dunia, satu sorak. Tapi gol boleh. Ya, saya rasa sampai situ dulu. Dan di sini ada borang untuk mengikuti daurah ilmiah 2012, yakni tarikhnya 29 Januari, bukan Jun, saya silap Februari, di Jamiah. Kembali kepada manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah dan pengertian wala dan bara. Dan pengertian wala dan bara. Jadi sambungannya tu, pihak Jamiah mengatakan ini jangan disambung, cukup yang ini. Dan sebenarnya ada lagi manhaj salaf, tapi manhaj salaf pun tidak diizinkan. Jadi perbincangan kita nanti tentang kembali kepada Ahli Sunnah Wal Jamaah, manhaj salaf dan al wala dan al bara. Dan perbincangan ini wajib diketahui oleh orang-orang yang beriman. Sebab nanti kita salah berwala dan berbara. Kalau ditanya apa wala dan bara, kebanyakannya masih tidak faham. Jadi insyaAllah dalam seminar nanti kita akan membincangkan hal itu. Wallahu a'lam.